Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian berkata Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman al-Tabuni rahimahullahu ta'ala, wa ishhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha'u li dinihi wa yudillu man yasha'u anhu, la hujjata liman adallahu Allah alayhi wa la udra lahu ladayhi. Takabliya dan ashabul hadith mempersaksikan bahwa Allah Ta'ala memberi hidayah kepada agamanya untuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan tidak ada hujjah bagi siapa yang telah disesatkan, dan tidak ada udur baginya, tidak ada udur baginya di sisi Allah. Qala Allahu Azza wa Jalla, qul falillahi al-hujjatul baligh falau sya'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, milik Allah hujjah yang baligh, hujjah yang baligh mendalam. Untuk kata Allah berkehendak, niscaya Allah memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Wa qala yang Allah firman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni alaya. Kata beliau, dan firman Allah, andai kata kami berkehendak, maka kami akan memberi pada setiap jiwa petunjuk untuknya, akan tetapi telah tetap ucapan di sisi kami alaya. Wa qala ya Allah firman, wa laqad dara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins alaya. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Iya. Alaya. Subhanahu khalaqal khalqa bila haja. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk bila haja ta'ilaihim, tanpa Allah butuh kepada mereka. Iya. Allah menciptakan makhluk bukan butuh kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha cukup, maha terpuji, tidak butuh kepada makhluk. Makhluk yang butuh, yang fakir. Ayuhan nas antumur fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa sekalian manusia, kalian lah yang fakir, yang butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Faja'alakum tariqaini tariqan lil na'imi fadla wa tariqan lil jahili adla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka dua kelompok dari makhluk yang dicipta, dijadikan dua kelompok. Satu kelompok mereka mendapatkan kenikmatan, orang mendapatkan kenikmatan itu adalah keutamaan dari Allah. Wa tariqan lil jahili adla, dan kelompok yang lainnya mereka masuk ke dalam neraka jahil, dan itu adalah keadilan Allah. Tuh. Keadilan Allah. Waja'ala minhum ghaniyan wa rasyidan wa syaqiyan wa sa'idan wa qariban min rahmatihi wa ba'idan. Dan Allah menjadikan di antara manusia ada yang ghani, ada yang keluar dari petunjuk, ada yang rasyidan, ada yang berada di atas petunjuk, berada di atas petunjuk, syaqiyan wa sa'idan. Iya. Dan Allah menjadikan sebagian dari mereka syaqi, merugi, dan sebagian dari mereka beruntung. Nah. Wa qariban min rahmatihi wa ba'idan. Ada yang dijadikan oleh Allah dekat dari rahmatnya, dan ada yang jauh dari rahmatnya. Semuanya tentunya ada di dalam uraian Al-Quran. Iya. Gawi, Rasul, Allah terangkan tentang orang-orang yang mendengarkan apa ayat Allah, orang diberi kitab, kemudian dia berpaling darinya. Watu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawi. Bacalah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia menyimpang darinya, maka ia pun diikuti oleh syaitan sehingga dia tergolong kepada orang-orang yang ghawi. Ya, karena saya katakan tadi, orang yang keluar dari jalan petunjuk, dia kenal petunjuk tapi keluar dari jalannya. Rasyid adalah orang yang berada di atas petunjuk, kebalikan dari ghawi. Syaqiyan wa sa'idan, Allah berfirman, kami minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Ya, di antara mereka ada yang syaqi, merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Qariban min rahmatihi wa ba'idan, inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Maka ada yang dekat dari rahmatnya, ada yang dijauhkan. Ya. Ini semua sudah merupakan ketentuan Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, mereka lah yang ditanya. Mereka lah yang ditanya. Maka di sini penulis dari kekuatan penekanan akidah yang beliau tuliskan di dalam buku ini, beliau memulai dari menanamkan kaidah. Ya, dia masalah takdir. Siapa yang keluar dari kaidah ini yang menyebabkan dia menyimpang dari jalan yang lurus. Sebab orang-orang yang menyimpan dari takdir, orang-orang yang menyimpan dalam bab takdir, itu ada sebab-sebab yang menyebabkan mereka menyimpan dari jalan yang lurus. Salah satu sebabnya ini, ya, yang diterangkan oleh penulis, siapa yang keluar dari apa yang diterangkan oleh penulis di sini, ini akan menyebabkan dia menyimpan dari jalan yang lurus. Ya. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jelas? Dan Allah maha mempunyai hikmah pada segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejelekan yang disandarkan kepada Allah. Semua dari perbuatan Allah adalah apa? Adalah baik. Karena itu Nabi SAW bersabda, wasyarru laysa ilayka, dan kejelekan tidaklah kembali kepadamu. Allah tidak boleh disifatkan dengan kejelekan. Kekufuran adalah kejelekan. Ya, kemaksiatan adalah kejelekan. Ini adalah ketentuan kau ini. Adalah takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Ya. Apa yang ditakdirkan dari kekufuran, kejelekan, inilah yang terbaik. Apa yang ditakdirkan, itulah yang terbaik. Ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Keimanan, kebaikan. Ketaatan, kebaikan. Kemaksiatan, kejelekan. Dipahami? Menyimpan dari yang lurus, kejelekan. Maka yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek. Adapun perbuatan Allah menakdirkan semua perbuatan Allah baik, tidak ada yang jelek. Ya, sebab Allah menakdirkan adanya kejelekan, punya hikmah di sisi Allah. Punya hikmah di sisi Allah. Kadang diberitahukan kepada kita dan kadang tidak diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kalau memberikan keutamaan, itu dari keutamaannya. Kalau memberikan kenikmatan kepada seorang, itu dari keutamaannya. Dan kalau seorang disiksa, itu dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Karena itu diantara sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Yang pertama, ingin ikut campur dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tercampur dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam ta'iyah beliau tentang qadar, kata beliau, wa aslu dalalati kulli firqatin huwa al-khawdu bi fi'li al-ilahi bi illati fa innakum lam yafhamu illatan lahu fataru ala nau'in min al-jahiliyyah. Dan asal kesempatan seluruh kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir, mereka ingin tenggelam, larut membicarakan sebab perbuatan Allah. Ya. Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa begini? Ini yang menyebabkan sesatnya seluruh kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةَ اللَّهُ. Sebenarnya mereka tidak memahami hikmah Allah dalam menakdirkan. Akhirnya karena mereka larut dalam hal ini, membicarakan sebab perbuatan Allah, kata Ibnu Taimiyah, mereka pun di atas bentuk dari kejahiliyah. Ya. Nah, orang-orang jahiliyah yang mereka mengatakan itu seperti ini dari sifat dan bentuk mereka, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-An'am. Nah, maka ini sebab pertama di sini nampak dari ucapan penulis. Kemudian yang kedua, dari sebab yang menyebabkan ya, seorang itu menyimpan dalam masalah takdir, dia mengukur perbuatan Allah itu sama dengan ukuran perbuatannya sebagai manusia. Ya. Jadi kalau menurut pemikirannya ini adalah jelek, maka harusnya itu juga perbuatan Allah tidak boleh menakdirkan ini, sebab itu jelek. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah ingin diukur dengan perbuatannya. Apa yang baik ingin diukur dengan apa yang baik di kalangan manusia. Apa yang jelek ingin diukur dengan apa yang jelek di kalangan manusia. Dan ini salah. Keluar dari jalan yang lurus. Sebab Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Bahkan mereka lah manusia yang ditanya. Harus ditanya apa yang mereka lakukan. Maka ini dua kaidah penting. Terangkan oleh penulis taslim, tunduk ya, di dalam setiap ketentuan dan takdir Allah, menerimanya yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada golongan manusia, maka itu dari keutamannya, dan kalau Allah menyiksa dari golongan manusia, maka itu dengan keadilannya. Kemudian tidak boleh mempertanyakan ya, dan mengukur perbuatan Allah dengan apa yang ada di tengah manusia. Tidak boleh mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Tuh, jelas ya. Ini dua sebab diterangkan dari ucapan penulis di sini. Saya akan terangkan sebab yang lain lagi. Dari sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir. Kata beliau rahimahullah, ala lakul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahui ya bahwa milik Allah al-khalq, penciptaan dan perintah. Maka maha berkah Allah rabbul alamin. Qala azza wa jalla kama bada'akum ta'udun tariqan hada wa tariqan haqqa alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu as-sayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Satu kelompok Allah beri hidayah dan satu kelompok Allah sesatkan. Allah pastikan atas mereka kesesatan, atau pasti atas mereka kesesatan. Sungguhnya mereka menjadikan para syaitan sebagai wali-wali mereka selain dari Allah, dan mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Faqala dan Allah firman, ulaika yanaluhum naqibuhum minal kitab. Mereka ini adalah orang yang telah disentuh bagiannya dari Alkitab. Maksudnya sudah ditetapkan dari ketentuannya, dari apa yang ditakdirkan. Kalau Ibn Abbas, huwa ma sabaka lakum minas sa'adati wa syaqawa. Berkata Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, ya, maksudnya mereka telah disentuh oleh bagiannya dari Alkitab, yaitu apa yang telah dipastikan untuk mereka berupa kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Ya. Nah, pembawaan ayat ala lakul khalq wal amr, ingatlah bahwa milik Allah al-khalq dan amr. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu urusan Allah, milik Allah. Tidak boleh seorang makhluk masuk di dalamnya dan membicarakannya. Kemudian pembawaan ayat yang kedua beliau terangkan di sini. Ya. Dengan ayat ini dan disebutkan di dalam ayat bahwa manusia dibagi dari bagi dua, ada yang diberi hidayah dan ada yang disesatkan. Ya. Kemudian ayat yang ketiga ini penjelasan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh manusia atau pada manusia itu telah ada ketetapan yang terdahulu. Ada takdir yang telah terdahulu. Ya, dari mereka ada yang telah ditakdirkan bahagia dan di antara mereka ada yang ditakdirkan telah merugi. Nah, kemudian beliau membawakan sedikit. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, أخبرنا أبو محمد المخلبي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من حديث عبد الله بن مسعود المشهور كتب لي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami dan beliau adalah as-sadiq al-masbuq. Yang jujur, yang benar dan yang dibenarkan. Ya, beliau jujur dalam ucapannya, benar dalam ucapannya, dan beliau tidak pernah didustakan. Dan tidak pernah dikenal ada kedustaan di lisan beliau. Dikenal dengan kejujuran. Kata beliau, "Anna khalqa ahadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman." Sungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan di perut ibunya 40 hari. Iya. Di sebagian nusa ada tambahannya 40 hari apa? Nufakatan di sebagian nusa. Sebagian cetakan. Kumpulkan penciptanya di perut ibunya 40 hari sebagai nufa, sebagai air. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian dia menjadi alaqah. Menjadi segumpal darah semisal dengan itu. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian dia menjadi segumpal daging semisal dengan itu, 40 hari juga. Jadi jumlahnya berapa? 120 hari. Thumma yab'atsu Allahu ilayhi al-malak bi arba'i kalimat. Kemudian Allah mengutus malaikat. Ini malaikat yang diwakilkan untuk meniupkan ruh. Iya. Dan mencatat ketentuan takdirnya. Takdir hamba. Biar baik kalimat. Untuk menulis 4 kalimat. Nah. Ini menunjukkan bahwa pencatatan takdir itu beraneka ragam. Pencatatan takdir beraneka ragam. Iya. Kemudian dalam hadis ini diterangkan tentang martabah pencatatan takdir. Dan dia adalah salah satu dari pokok keyakinan ahli sunnah dalam menetapkan takdir. Yang jelas dalam membahas takdir, ya, ahli sunnah wal jamaah menekankan 4 hal. Siapa yang meyakini 4 hal ini dalam masalah takdir, maka dia di atas akidah yang benar tentang masalah takdir. Nah, 4 ini adalah 4 maratib, 4 tingkatan keimanan berkaitan dengan masalah takdir. Yang pertama al-ilm, martabat al-ilm, ya, tingkatan ilmu. Artinya, seorang meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahuinya. Nah, Allah mengetahui apa yang telah berlalu, apa yang sudah terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Dan yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Ya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah yang maha luas. Ini yang pertama, tingkatan ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in." Ilmu, supaya kalian tahu bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa ya Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Iya. Maka ilmu Allah maha luas. Dan disebutkan tadi bahwa Allah maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am menjelaskan tentang orang-orang kafir, ya, bagaimana mereka di neraka dan mereka, bagaimana mereka meminta, ya, untuk dikeluarkan. Allah berfirman, walau tara idh wuqifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin. Mereka berkata, dan apabila engkau melihat ketika orang-orang kafir itu dihadapkan di neraka, ya, mereka berkata, wahai yang berkata, kami dikembalikan sehingga kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini apa ini? Angan-angan. Kira-kira ini terjadi atau tidak? Tidak mungkin terjadi. Tapi perhatikan, ya, Allah jelaskan, andai kata ini terjadi, bagaimana kejadiannya Allah terangkan. Allah berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu'an wa innahum lakadirun. Ayat setelahnya, bal badalahum ما يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنكم لكاذبون. Andai kata mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali mengulangi apa yang mereka dilarang darinya. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Perhatikan ya, Allah kabarkan, andai kata terjadi, mereka dikembalikan, pasti mereka akan mengulanginya lagi. Ya. Ayat yang kedua. Nah, di surah apa? Al-Anfal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kana fihim, law alima Allah fihim khairan la asma'ahum, wa law asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Ya. Disebutkan ayat sebelumnya ya, orang-orang kafir mereka tidak diperdengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah sudah tetapkan ketentuan mereka tidak diperdengarkan ayat Allah sebab mereka berpaling darinya. Allah jelaskan andai kata diperdengarkan kepada mereka maka mereka pasti akan berpaling. Ya. Pasti akan berbalik dalam keadaan mereka berpaling meninggalkannya. Allah kabarkan andai kata terjadi bagaimana terjadinya. Di dalam surat Taubah disebutkan tentang kaum munafikin dan mereka tidak hadir berjihad. Itu sudah ketentuan tidak terjadi. Allah kabarkan andai kata terjadi mereka ikut jihad, apa yang terjadi? Allah terangkan, "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Andai kata mereka keluar ikut bersama kalian, mereka tidak akan menambah kalian kecuali hanya sekedar kehinaan. Ya. Begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ilmu yang sangat luas. Ya. Maka ini yang pertama, yang wajib dia sulit berkaitan dengan masalah takdir. Segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian yang kedua dari tingkatan keimanan kepada takdir. Ya. Adalah meyakini, ya, meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di lauhul mahfuz. Ini disebut dengan martabat al-kitabah, martabat penulisan, tingkatan penulisan. Sekarang meyakini bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di lauhul mahfuz, semuanya tercatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Sungguhnya Allah menulis takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah di atas air. Dan dalam hadis Ubadah bin Shamit dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam." Ya. "Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam." Ya, bisa dibaca awwala, bisa dibaca awwalu. Tergantung pendapat apa yang antum kuatkan. Sebab ada dua pendapat. Ya. Saya terangkan. Awal yang Allah ciptakan adalah sunnah. Qalam. Kemudian Allah berfirman kepada qalam ini, "Tuktub, tulislah." Maka kalam berkata, "Wa ma aktub," apa yang saya tulis? Ya. Maka Allah memerintah untuk menulis bima huwa sa'ir ila yaumil qiyamah. Memerintah untuk menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Jelas? Dan para ulama silam pendapat, mana yang lebih dahulu? Apakah al-qalam lebih dahulu atau al-arsh lebih dahulu? Silam pendapat. Dua pendapat dihikayatkan oleh Abul Ala al-Hamadani. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, dan Ibnu Qayyim menguatkan bahwa yang benarnya bahwa arsy lebih dahulu. Ya. Karena arsy sudah ada sebelum adanya qalam. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dikatakan, Allah menakdirkan, menulis takdir makhluk, ya, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah sudah berada di atas langit. Sudah berada di atas apa? Air. Bukan harus wal alma. Jelas? Iya. Ini pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan kebanyakan dari ulama kita di masa ini. Iya. Karena itu tadi saya baca awwala. Iya. Awwala dalam bentuk hal. Kalau dibaca awwalu berarti dia yang paling pertama dicipta. Jelas ya? Ini pengaruh bacaan. Sebab dari fikihnya tadi yang mana lebih didahulukan. Baik. Jadi penulisan di lauhul mahfuz. segala sesuatu ditulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Rufi'atul aqlam wa jaffatus shuhuf, dan diangkat tuna-tuna dan telah kering catatan-catatan yang menghak menulisnya. Lalu sampai lauh itu disebut lauh, ya. Dan lauh dimaklumi maknanya tempat untuk menulis, itu lauh. Dan tidak diketahui terbuat dari apa. Mengada sebagian riwayat-riwayat menyebutkan terbuat dari jenis dari mutiara dan seterusnya, tapi ada kelemahan. Ya. Maka asalnya lauh sudah dimaklumi, apa itu lauh? Dia tertulis. Ya. Dan ditulis oleh tuna. Ada tinta-tinta yang sudah kering. Ini yang dikabarkan kepada kita. Ya. Dan aqlam di dalam sabit Ibn Abbas, rukyatul aqlam, telah diangkat tuna-tuna aqlam dengan bentuk jamak. Ya. Kalau dalam hadits Ubadah bin Samit, Ibn Samit al-Qalam, Allah menciptakan qalam satu tuna. Kalau dalam hadits Ibn Abbas, banyak tuna al-aqlam. Ya. Ini kadang membingungkan, apakah cuma satu tuna itu atau tuna yang menulis itu banyak. Nah, ini saya tanyakan kepada Syekhuna Syekh Khalil al-Fauzan, kata beliau tuna yang menulis cuma satu. Tapi dalam hadits Ibn Abbas dijama' bi'tibar al-maktub, dilihat kepada apa yang ditulis itu banyak, karena itu dijama'. Ya. Demikian. Baik. Kemudian penulisan takdir itu beraneka ragam. Ada penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada penulisan takdir, ya. Penulisan takdir tahunan. Dan ada penulisan takdir harian. Ya. Penulisan takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada penulisan takdir di mana? Disini seperti disebutkan di dalam hadis ini. Ya, di perut ibu. Maka ini menunjukkan bahwa penulisan takdir itu beberapa bentuk penulisan. Maka dari sini mungkin bisa terjawab iskal pada sebagian orang. Ya, kenapa kita meminta doa, ya Allah panjangkanlah umurku, luaskanlah rezekiku. Bukankah semuanya sudah ditakdirkan? Ya. Dan sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, apakah akan berubah tulisannya? Jawabannya ya, kita diperintah. Dan Nabi SAW telah menyatakan, mensarrahu ayyusha'alahu fi atarihi wa yubusha'alahu fi rizkihi falyasirrahimahu. Siapa yang senang, ya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka disambung silaturahminya. Nabi menjelaskan. Maka ini tidak bertentangan. Kalau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka ini akan berubah di catatan malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Bahkan yang berubah di catatan malaikat itu sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ya, kalau semuanya sudah ditakdirkan, kalau begitu, ya, untuk apa kita beramal? Maka jawabannya, ya, dari mana Anda tahu takdir Anda? Ya. Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya, ya kan? Kita hanya tahu secara umum bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Ya. Tapi untuk saya apa yang ditakdirkan untuk saya, baik atau jelek, saya tidak tahu. Ya. Karena tidak ada dari makhluk yang mengetahui apa yang ditakdirkan, tidak boleh dia bersandar kepada takdir dan berfikir dengan takdir. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah segala sesuatu sudah tercatat? Kata dia, iya. Kemudian para sahabat menjawab, fadhimal amal, kalau begitu untuk apa beramal? Kata Nabi, i'malu fakullu muyassarin lima khuluqalah. Beramallah kalian. Setiap orang akan dimudahkan untuk menuju apa yang dia dicipta dengannya, dia ditakdirkan untuknya. Iya. Dia terus kepada kita para nabi dan para rasul. Diturunkan kitab, menjelaskan yang halal, yang haram, yang baik, yang jelek, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Apa gunanya ini? Kalau memang harus bersandar kepada takdir. Iya. Dari mengetahui takdirnya. Karena itu tidak ada hujjah bagi orang yang menyimpang, sebab segala sesuatu sudah dijelaskan. Ada para nabi dan para rasul menjelaskan jalan yang benar. Al-Quran menjelaskan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Yang baik dijelaskan yang baik. Yang jelek harus dihindari dijelaskan juga. Ya. Karena itu kalau ada yang keluar dari jalan yang lurus, maka dia tidak boleh, tidak mungkin bisa berhujjah dengan takdir. Sebab telah tegak atas mereka hujjah. Jelaskan begini. Maka tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir, kita harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan telah apa? Telah tertulis. Kemudian yang ketiga, dari tingkatan keimanan kepada takdir, ya, adalah kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya dan menginginkannya. Allah menghendakinya dan menginginkannya. Sebab tidak mungkin ada yang terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Ya. Itu tidak mungkin. Jelas? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal ini, telah menjelaskan bahwa segala sesuatu ya, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allah rabbul alamin." Tidak ada kalian berkehendak kecuali semuanya sudah dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Nah. Maka segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, tingkatan keimanan kepada takdir. Ya, kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya dan menciptakannya. Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Nah, ya, ini kita harus yakini. Telah saya sebutkan tadi ya, bahwa seluruh ya, selain dari Allah. Kalau dikatakan selain dari Allah, berarti selain dari Allah nama-nama dan sifatnya, datnya, ya, maka semuanya adalah apa? Semuanya adalah makhluk. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Demikian. Maka ini empat tingkat keimanan dalam masalah takdir. Yakin empat hal ini, syubhat apa saja yang menentang empat perkara ini yakin itu pasti batil. Ya, begini kaidah umumnya dalam memahami agama. Ya, pahami empat kaidah ini tadi, empat tingkatan ini. Kalau misalnya ada syubhat atau siapa memberikan bisikan, ya, apa saja yang berkaitan dengan masalah takdir, menyelisih empat hal ini, maka yakinilah bahwa itu atau menyelisih empat hal ini itu adalah batil. Walaupun belum bisa menjawabnya, maka yakini saja dulu bahwa itu adalah batil. Nah, maka ini empat hal. Siapa yang beriman dengan empat hal ini, maka sempurnalah keimanannya tentang masalah apa? Takdir. Orang-orang yang disebutkan menyimpan dalam masalah takdir ada dua kelompok. Kelompok Al-Jabriyah dan kelompok apa tadi? Al-Qadariyah. Kelompok Al-Jabriyah, mereka iya, mereka sesat di dalam masalah takdir dalam apa bentuk mereka berlebihan di dalam menetapkan al-masyi'ah, ya, menetapkan hal yang ketiga dan menetapkan yang keempat. Mereka berlebihan di dalamnya. Iya, mereka berlebihan dalam hal ini. Karena itu mereka sesat di dalamnya. Orang-orang al-Qadariyah, kalau Qadariyah dahulunya yang mencari ilmu Allah, dia mencari tingkatan pertama dan tingkatan kedua, dia mencari ilmu. Dan Qadariyah yang seperti ini yang dikafirkan. Ya, jadi ukuran Qadariyah yang dikafirkan itu adalah Qadariyah yang mencari apa? Mencari ilmu Allah. Ya, ada pun Qadariyah dan yang belakangan dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya yang mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaannya sendiri. Perbuatan hamba adalah kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah. Maka ini adalah kesesatan orang Qadariyah belakangan. Mereka mengintai tingkatan yang ketiga dan tingkatan yang keempat. Kemudian saya katakan berimanlah pada empat tingkatan takdir ini. Maka insya Allah ta'ala akan selamat dari seluruh kesesatan orang yang sesat di dalam masalah takdir. Kemudian dalam kelanjutan syariat, maka ditulis oleh mereka empat kalimat. Rizkuhu wa amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyun aw sa'idun. Maka diterima, ditulis rezekinya, amalannya, ajalnya. Kemudian ditulis, apakah dia termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang merugi. Qawal nabi nafsi biyadih, dunia yang jiwa berada di tangannya. Kalimat biyadih, ini menyatakan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disini, qawal nabi nafsi biyadih, menunjukkan dalamnya bersumpah untuk menekankan suatu masalah, walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ya, bersumpah itu tidak harus diminta bersumpah. Dan dia bersumpah untuk meningkatkan sebuah masalah. Nabi berkata, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Ya. Thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab, fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ya. Sungguhnya salah seorang dari kalian, ya, beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dan antara surga kecuali hanya satu hasta. Satu dira' itu dari ujung jari tengah sampai ke siku, itu satu dira' namanya. Kemudian berikutnya ma sabaqa lahu fil kitab. Kemudian ia pun dikejar oleh apa yang telah ditakdirkan di dalam Alkitab. Lalu ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, lalu ia pun masuk ke dalam neraka. Ya. Dan sungguhnya salah seorang kata dia, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Dan sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dan antara neraka kecuali satu hasta, kemudian ia pun didapati oleh ketentuannya, takdirnya di dalam Alkitab, maka dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia pun masuk ke dalam surga. Nah, sini Rasulullah menjelaskan tentang makna penakdiran. Kalau sudah ditakdirkan beruntung atau merugi, seperti ini keadaannya. Seperti ini keadaannya. Jelas? Iya. Sudah. أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وهو ابن راهوي. قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فكان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فكان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. نروي إطلاعين من عائشة رضي الله تعالى عنها بركات رسول الله بالصدق سنقول يسر للاكي برعمل من عمل أن تنبذ السرقة سبان كان يترى ترطلش لدلم الكتاب منوش تكبر bahwa dia adalah penduduk neraka. Maka ketika mendekati matinya, dia berubah beramal dengan amalan penduduk neraka. Lalu ia pun mati, kemudian masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, seorang lelaki kadang beramal dengan amalan penduduk neraka, sedangkan dia dalam kitab tertulis penduduk surga, maka begitu sebelum matinya dia beramal dengan penduduk surga, kemudian dia mati, maka ia masuk ke dalam surga. Nah, hadits ini dan sebelumnya juga menunjukkan isbatul asbab, penetapan adanya sebab-sebab. Ini bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah yang mengingkari asbab. Ya. Jadi begitu ditentukan, ditakdirkan, dia penduduk neraka. Tadinya beramal dengan penduduk surga. Maka ketentuan pengambilan sebab dengan adanya sebab dengan takdir tidak bertentangan. Maka Allah jadikan ada sebab yang dengannya dia masuk ke dalam neraka. Dia beramal dengan amalan apa? Penduduk neraka. Demikian pula yang tadinya orang beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya, dia takdirkan masuk surga. Maka Allah tetapkan padanya sebab sehingga dia beramal dengan amalan penduduk surga sehingga pun ia pun masuk ke dalam surga. Nah, dan ini juga di dalam hadis ini memberikan tambih kepada kita pentingnya untuk memperhatikan istiqamah dari amalan yang salih. Ya, sebab al-ibrah adalah bil khatimah. Al-ibrah adalah bil khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan-amalan itu adalah akhirnya, khatimahnya, penutupnya. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita di atas amalan yang salih dan menutup amalan kita dengan amalan yang salih. Kemudian kata beliau, "Yashhadu ahli sunnah wa ya'tasirun." Dan ahli sunnah mempersaksikan dan mereka meyakini "Annal khaira wa syarra wa nafa' wa dharra bi qada'illahi wa qadari la maradda laha wa la mahita wa la mahida anha wa la yusibul mar'a illa ma kataba lahu rabbuhu ولو جهد الخلق أن ينفع المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه ولو جهد أن يضره بما لم يقدره الله لم يقدر على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الآية. Kata beliau, ahli sunnah meyakini bahwa kebaikan dan kejelekan, manfaat dan bahaya, semuanya itu dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Qada dan qadar, kalau disebutkan bersama, maknanya sama. Ya. Kalau disebutkan disebutkan terpisah, maknanya sama. Qada adalah qadar, qadar adalah qada. Kalau disebutkan bersama, maka qada adalah ketentuan yang telah lalu dan takdir atau yang sedang berjalan. Atau yang akan datang. Nah. Maka kejelekan dan segala sesuatu, kejelekan dan kebaikan, manfaat dan bahaya, semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah. La maradda laha, tidak ada yang bisa menolaknya. La mahifa, tidak ada tempat lari darinya. Wa la mahida, dan tidak ada tempat menghindar. Dan tidaklah seorang ditimpa oleh sesuatu, kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Rabbnya, telah ditetapkan oleh Allah. Andai kata seluruh makhluk berupaya memberi manfaat kepada seseorang, manfaat yang Allah tidak tetapkan, manfaat yang Allah tidak takdirkan untuknya, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Demikian pula sebaliknya, andai kata mereka semuanya bersemangat memberi kejelekan pada sesuatu, kejelekan yang Allah tidak takdirkan akan menimpa orang itu, maka tidak akan terjadi kejelekan itu. Sebagaimana yang datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, hadis ma'ruf ya, tentang ya gulam inni u'allimuka kalimat. Ya, itu yang dimaksud oleh penulis. Qala Allahu azza wa jalla, dan beliau membawakan ayat, Allah azza wa jalla berfirman, wa iyyam tasallahu bi darrin fala kashifa lahu illa hu. Dan kalau Allah menghendaki ya pada engkau tertimpa oleh kejelekan, oleh bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkap bahaya itu kecuali Allah. Ya. Dan kalau Allah menghendaki kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, iya. Kemudian kata beliau, min madhhab ahli sunnah wa tariqatihim ma qawluhum bi anna al-khayr wa ash-sharra min Allah wa bi qada'ihi annahu la yudafu ila Allah ta'ala ma yatawahhamu minhu nafsun ala al-infiradi fayuqal ya khaliq al-qirada wal-khanazir wal-qata wal-qanatis wal-ja'lan wa in kana la makhluqa illa wal-rab khaliquhu. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تبارك وتعالى والشر ليس إليك. Kemudian kata beliau, dari madhab ahli sunnah ya, dan jalan mereka ya, bersamaan dengan ahli sunnah mengatakan segala kebaikan dan kejelekan datangnya dari Allah dan ketentuan Allah. Ya, bersama dengan itu ahli sunnah tidak menyandarkan kepada Allah apa yang disangka pada hal tersebut ada kejelekan atau ada kekurangan. Iya. Kalau disandarkan kepada Allah, maka tidak boleh mengatakan kepada Allah, wahai yang mencipta mayat-mayat dan babi-babi. Iya. Tidak boleh berkata seperti itu. Yang mencipta fanatis. Fanatis apa? Hah? Kelawar. Jalan? Hah? Kumbang. Oh ya, kumbang busuk. Khair insyaAllah. Jelas ya. Jadi makhluk-makhluk yang seperti ini, yang dimaklumi orang jijik darinya, tidak boleh menisbatkannya kepada Allah. Mengatakan, menyandarkannya. Maksudnya menyandarkannya kepada Allah. Walaupun tidak ada makhluk kecuali Allah yang menciptakannya. Kan begitu. Kita tahu di seluruh hal itu, Allah yang menciptakannya. Tetapi demikianlah etika dan adab. Yang jelas tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftah beliau, tabarakta wa ta'ala, maha berkah engkau ya Allah dan maha tinggi, wa syarru laysa ilaik, dan kejelekan tidak ada yang kembali kepadamu. Kejelekan bukanlah kepadamu. Hah? Wal khairah? Ya, baik. Nah, memang hadisnya di dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib, lafaznya begini. La'baik wa sa'daik. Ya, wal khairu kulluhu fi yadayk, wasyarru laysa ilayk. Ana bika wa ilayk, tabarakta wa ta'alayk, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nah, saya enggak tahu yang mana yang di lafaz ini. Mungkin saya seperti yang dicetakan nanti, tapi di pantun Sahih Muslim itu tadi, doa. Sisi pendalilannya sebenarnya yang di belakang, dan kejelekan itu tidak kembali kepadamu. Nah, boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Kata beliau, ma'nahu wallahu alam, wasyarru laysa mimma yudafu ilayka ifradan wa qasdan. Iya. Maknanya kata penulis, wallahu alam, bahwa kejelekan bukan hal yang disandarkan kepada engkau ya Allah. Disandarkan ifradan, dalam keadaan sendirian, wa qasdan, dan dengan dimaksudkan. Iya. Dengan dimaksudkan. Hatta yuqalu laka fil munada, sehingga dikatakan kepadamu di dalam berdoa kepadamu, ya khaliq asyar, ya muqaddir asyar, wa in kana huwa huwa al-khaliq wal muqaddir lahum jami'an. Maka tidak boleh berkata, wahai yang maha mencipta, yang yang Maha mencipta kejelekan, wahai yang Maha menakdirkan kejelekan. Tidak boleh berkata seperti itu. Walaupun dimaklumi bahwa kejelekan, ya, bahwa yang mencipta dan menakdirkan kejelekan adalah siapa? Adalah Allah. Dimaklumi. Ya, tapi menyandarkan hal ini, ya, secara khusus kepada Allah dan memaksudkannya, maksudkan penyandarannya kepada Allah, ini adalah hal yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah itu tadi. Ya, maka dari sini kita juga mengambil pendidikan seorang itu beradab di dalam menggunakan lafaz-lafaz syariat, apalagi yang berkaitan dengan Allah, nama-nama dan sifatnya berkaitan dengan agama, harus menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i. Iya. Kata beliau, walidzalika adhafa al-Khadir alaihi salam iradat al-'aib ila nafsihi. Karena itu al-Khadir menyandarkan keinginan aib, disandarkan kepada dirinya. Faqala fima akhbar Allah anhu fi qawlihi amma as-sakinatu fakanat bima sakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha. Ya. Maka Allah firman, sebagaimana dikabarkan Nasir dalam firman-Nya, adapun perahu, ya, perahu yang ditenggelamkan itu milik orang-orang miskin. Mereka bekerja di laut, maka saya hendak memberikan aib padanya. Padahal Nabi Khidir menyebutkan bahwa seluruh yang dia lakukan semuanya adalah apa? Perintah dari Allah. Tapi tatkala ini adalah kaitannya dengan kejelekan, maka ini dia sandarkan kepada siapa? Kepada dirinya. Dan ini dari adab. Ya. Jelas kan? Walamma dzakara al-khair wal-bir wal-rahmah adafa iradataha ila Allah azza wa jalla. Begitu Khidir, Nabi Khidir alaihi salam menyebutkan kebaikan, berbakti dan rahmat, maka ia sandarkan keinginan untuk hal ini, dia sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Faqala farada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Rabbmu berkehendak agar supaya kedua anak yatim ini, ya, mencapai usia dewasanya, ya, lalu keduanya mengeluarkan, ya, harta pendaman mereka, harta simpanan mereka sebagai rahmat dari Rabbmu. Dia sandarkan ini kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ya, karena itu dari ciri orang yang bertauhid, dia punya apa namanya etika di dalam berbicara, di dalam lafaz, ya, membahasakan agama, apalagi sekali lagi kaitannya kalau berkaitan dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan Rasul, maka hendaknya memakai kalimat-kalimat yang baik. Nah, akan datang lagi berkaitan dengan para sahabat juga kita diperintah untuk beretika yang baik. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ولذلك قال مخبرا عن ابراهيم عليه السلام انه قال واذا مرض فهو يشكين. Ternyata Allah berfirman memberitakan tentang Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, apabila saya sakit maka dia yang menyembuhkanku. Qadha al-marad ila nafsihi wash-shifaa ila rabbihi wa in kana al-jami' minhu. Maka Nabi Ibrahim menyandarkan sakit kepada dirinya dan menyandarkan kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah. Padahal kesembuhan dan penyakit semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Tapi ini dari adab. Nah, jelas ya. Kemudian kata beliau, wa min madhhabi ahli sunnah wal jamaah anna Allah azza wa jalla muridun li jami'i a'mal al ibad khairiha wa sharriha wa la yu'min ahadun ya illa bi mashiatihi wa law sha'a la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa law sha'a la yu'ta ma khalaqa iblis فكفر الكافرون فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. نعم. Ya. Dari madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, menginginkan seluruh amalan hamba yang baik maupun yang jelek. Ya. Ini dari keyakinan ahli sunnah. Dan ini ini tingkatan yang keberapa tadi? Tingkatan takdir? Hah? Tingkatan yang ketiga. Bahwa segala yang takdirkan Allah menginginkannya. Ya. Seluruh amalan hamba yang baik dan kejelekannya Allah menghendakinya. Allah menginginkannya. Ya. Tidak seorang pun yang beriman kecuali Allah menghendaki dia beriman. Dan dikata Allah berkehendak, maka manusia akan menjadi satu umat saja. Dan dikata Allah berkehendak, maka andai kata Allah berkehendak tidak ada yang bermaksiat kepadanya, maka iblis tidak akan diciptakan. Ya. Maka kekafiran orang-orang kafir, keimanan orang-orang yang beriman, semuanya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Ya, semuanya dengan irada dan masyia Allah. Ya. Semuanya dengan irada dan masyia Allah. Allah menghendaki seluruh hal itu, menghendakinya, menginginkannya dan menentukannya, telah menakdirkannya. Nah, iya. Jelas maksudnya? Iya. Maka di sini beliau terangkan suatu usul yang sangat penting dari usul ahli sunnah, bahwa segala perbuatan hamba yang baik dan jelek Allah menghendaki. Allah menghendaki. Ini pengetahuan tentang iradah. Dan salah satu sebab yang menyebabkan banyak orang menyimpang dalam masalah takdir karena tidak memahami masalah iradah ini. Iradah itu terbagi dua. Iradah terbagi dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Bisa dikatakan iradah kauniyah qadariyah, iradah syar'iyah diniyah. Iya. Iradah terbagi dua. Ada kalimat-kalimat yang terbagi menjadi dua seperti ini. Iradah al-amr, al-hukum, al-qada. Iya. Nah, al-idin. Iya. Ada idin kauni, ada idin syar'i. Iya. Ada amr kauni, ada amr syar'i. Ada qada kauni, ada qada syar'i. Ini semuanya bentuk terbagi dua. Ya, disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Ya. Dan ini termasuk kaidah yang penting untuk membedakan tafriq. Ya, sebab dari kedetailan ilmu pandai membedakan antara masalah ini dan masalah itu. Ya, tidak boleh mencampur adukkan masalah. Nah, ini dari kedetailan ilmu. Baik, di sini yang ingin saya garis bawahi di sini tentang masalah irada. Irada terbagi dua. Ada irada kauniyah dan ada irada syar'iyah. Ya, begitu kalau ingin menghafal ringkasnya. Kalau nama lengkapnya irada kauniyah qadariyah, dan ada irada syar'iyah apa? Diniyah. Irada kauniyah, ya. Semuanya irada, namanya irada, artinya Allah berkehendak. Itu irada semuanya. Tapi apa perbedaan antara dua irada ini? Kalau irada kauniyah, itu bermakna al-masyiah. Ya, itu bermakna al-masyiah. Soalnya kecil itu, jangan terlalu ribet. Irada kauniyah bermakna al-masyiah, bermakna kehendak. Ini yang pertama. Kalau irada al-kauniyah, ini kaitannya dengan apa yang ditakdirkan. Ya. Apa yang ditakdirkan. Dan Allah menakdirkan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Karena itulah ada yang ditakdirkan dan itu adalah kejelekan dan kebaikan. Ada yang ditakdirkan Allah mencintainya dan yang ditakdirkan Allah tidak mencintainya. Ya. Allah tidak mencintainya. Nah, jelaskan di sini. Ya. Ini di antara perbedaannya dan mana iradah al-qawliyah. Kalau iradah syar'iyah itu kaitannya dengan mahabbah. Sebelum saya tindak kepada iradah apa? Syar'iyah, kita lanjut ke ciri dari iradah qawliyah. Iradah qawliyah itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Sebab dia apa? Takdir. Dan takdir itu pasti apa? Pasti terjadi. Ya, ketentuan kauni yang harus terjadi. Jelas? Iya. Bentuk irada yang kedua adalah irada syar'iyah. Irada syar'iyah ini identik dengan makna apa? Makna mahabbah. Hal yang dicintai oleh Allah. Karena itu yang kedua dari irada syar'iyah semuanya adalah hal yang dicintai oleh Allah. Iya. Hal yang dicintai oleh Allah. Kemudian irada syar'iyah kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Allah menghendaki keimanan. Ya. Keimanan Allah cintai. Allah perintah manusia untuk beriman. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jelas? Ini yang disebut dengan nama irada apa? Irada syar'iyah. Maka di sini titik syubhat dan kesesatan orang-orang Qadariyah. Kenapa orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah? Hah? Dia adalah perbuatan hamba itu sendiri. Ciptanya hamba, kehendaknya hamba. Bukan kehendak Allah, kata mereka. Kenapa? Sebab kata mereka, kalau misalnya hamba berbuat dosa, kemudian dikatakan Allah menghendaki dosa ini, maka ini artinya kita menjelekkan Allah. Kan begitu? Ya, maka muncullah dari mereka ini pemahaman, kalau begitu, ini perbuatan adalah murni dari hamba, bukan dari Allah. Mereka sesat gara-gara ini. Ya. Sederhana saja kesesatannya, mereka tidak bisa membedakan antara dua irada. Allah menghendaki hamba ini berbuat kejelekan, irada apa itu? Irada kauniyah. Bukan artinya Allah cinta kepada kejelekan itu. Jelas ya? Tapi itu sudah takdir yang Allah takdirkan, ada yang jatuh di dalam kejelekan. Jelas kan di sini? Ya. Maka, tidak membedakan antara dua irada ini, ini yang menyebabkan banyak kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir, menyimpan disebabkan karena ini. Jelas kan di sini ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya, sebenarnya betul lebih banyak saya uraikan tentang ini ya, tentang masalah bagian iradah, tapi waktu membatasi kita. Saya tadi sebutkan 14 kalimat. Nah, harusnya saya terangkan semua 14 kalimat cantik. Cuman insyaallah di waktu lain. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata beliau, "Wayardal imana wa ta'ah, wa yasqatul kufra wal ma'siyah." Dan Allah ridha keimanan dan ketaatan. Dan Allah benci kekufuran dan kemaksiatan. Iya. Qala Allahu azza wa jalla, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian kafir, maka Allah ya sangatlah tidak butuh kepada kalian. Dan Allah tidak meridai kekufuran kepada hamba-Nya. Dan kalau kalian bersyukur, Allah meridai hal tersebut. Nah, jelas ini ya. Kandungan dari makna ayat jelas. Maka Allah ridha keimanan ketaatan. Iya. Allah ridha keimanan ketaatan. Allah menghendaki keimanan dan ketaatan. Iya. Nah, dan Allah iya menghendaki apa, membenci kekufuran dan kemaksiatan. Maka ya, seluruh hal ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadith anna awaqib al-ibad mudhamma la yadri ahadun bima yukhtamu la wa la yahkumuna liwathirin bi'aynihi annahum min ahli al-janna wa la yahkumuna ala ahadin bi'aynihi annahum min ahli an-nar li'anna dhalika maghibun anhum la ya'rifuna ala ma yamutu alayhi al-insan wa lidhalika yaqulun inna mu'minuna insha'Allah ay minal mu'minina alladhina yukhtamu lahum bikhairin insha'Allah." Nah, sini beliau menjelaskan jumlah dari masalah yang juga merupakan prinsip ahli sunnah. Kata beliau, dan ashabul hadis, mereka meyakini dan mempersaksikan bahwa akhir dari perkara hamba mubahama. Akhir, akibat itu awakib, akhir dari perkaranya itu mubahama, tidak diketahui, belum jelas. Tidak ada mengetahui, tidak seorang pun yang mengetahui apa khatimah yang ditetapkan untuknya, apa akhir yang akan mengakhiri hidupnya. Iya. Karena itu ahli sunnah ashabul hadith, mereka tidak menghukumi, tidak menetapkan untuk seorang pun orang tertentu bahwa orang ini adalah penduduk surga. Dan mereka juga tidak katakan kepada seorang tertentu bahwa orang ini adalah penduduk neraka. Kenapa? Sebab ini adalah perkara gaib, perkara yang belum diketahui. Iya. Jadi ini masalah yang pertama beliau terangkan di sini. Iya. Bahwa tidak boleh menetapkan sifulan penduduk surga, sifulan penduduk neraka. Tidak boleh menetapkan pulang penduduk surga, walaupun dia beramal dengan amalan kebaikan, tapi kita katakan diharapkan dia masuk apa? Masuk surga. Demikian pula tidak mengatakan orang yang berbuat maksiat, kefajiran, tidak boleh mengatakan kamu penduduk neraka. Tidak boleh. Tapi dikatakan dikhawatirkan atas engkau hati neraka, dikhawatirkan. Sebab tidak ada yang mengetahui apa yang ditutupkan untuknya di akhir hayatnya. Ya, kecuali kalau Nabi mempersaksikan seorang masuk surga, atau Nabi mempersaksikan seorang masuk neraka, barulah kita mempersaksikan sebagaimana Nabi mempersaksikannya. Karena itu setelah bab ini penulis akan menyebutkan para sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Jelas ya? Iya. Ini dari akidah ahli sunnah. Tidak boleh menetapkan, karena itu adalah perkara gaib. La ya'rifuna ala ma yamutu alaihi al-insan. Mereka tidak mengetahui ya, manusia itu mati di atas perkara apa. Wa lidhalika yaqulun, karena itu mereka berkata, inna mu'minuna insya'Allah, sungguhnya kami beriman insya'Allah. Ya, maksudnya kami ini dari orang-orang yang beriman, yang insya'Allah mudah-mudahan ditutup dengan apa? Dengan kebaikan. Iya, dengan kebaikan. Baik. Jadi al-mu'minun, beriman insya'Allah. Kalimat insya'Allah, beriman insya'Allah, ini ada pembahasannya tersendiri dalam masalah keimanan. Istighna bil iman. Apakah boleh menggunakan insya'Allah atau tidak? Ya, sebenarnya saya enggak bahas di pembahasan iman, so saya meringkas. Ya, berhubung di sini lewat, sekalian aja saya uraikan. Bahwa menggunakan kalimat insya Allah, kalau menggunakannya bukan karena ragu, itu tidak apa-apa. Ya. Jelas? Ahli sunnah menggunakannya. Ahli sunnah menggunakannya. Bukan karena mereka ragu. Kalau ragu mengatakan saya beriman insya Allah, sudah dikatakan ya, bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu harus dengan apa? Dengan yakin, enggak boleh ragu. Ya, kalau ragu, itu bukan mukmin namanya. Ya. Nah, maka orang yang mengucapkan saya mukmin insya Allah, apa makna insya Allah? Ya, makna insya Allah mungkin dari sisi yang dilihat oleh penulis itu. Mudah-mudahan dia ditutup dengan keimanan. Dia tidak tahu akhir dari umurnya. Ya. Kemudian yang kedua, dari mana insyaAllah? Ya, sebagian para ulama menggunakannya tidak ingin merekomendasi dirinya. Tidak ingin merekomendasi dirinya. Dan ada lagi yang menggunakannya dengan mana lain dalam pengertian amalan-amalan keimanan itu sangat banyak. Amalan keimanan sangat banyak. Pintu-pintu keimanan sangat banyak. Cabang-cabang keimanan sangat banyak. Ya. Apakah kita semua menjamin diri kita bisa melakukan seluruh cabang-cabang itu? Ya. Tidak ada yang menjaminnya, ya kan? Karena itu dia katakan, saya mukmin insyaAllah. Berusaha untuk melakukan seluruh amalan-amalan keimanan itu. Nah, dari sisi ini penggunaan kalimat insyaAllah di kalangan ahli sunnah. Bukan artinya apa? Mereka ragu. Ya. Nah, dan kemudian kata beliau, wasyhadu liman mata 'ala al-islam anna 'aqibatahu al-jannah. فَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ مُدَّةً لِذُنُوبِهِمُ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا وَلَمْ يَتُوبُوا مِنْهَا فَإِنَّهُمْ يَرِدُونَ أَخِيرًا بِسَوْ يَرِدُونَ بِسَوْ يُرَدُّونَ يَرِدُونَ مَسُكْ يُرَدُّونَ بِكُمْبَلِكَ أَخِيرًا إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَبَقَى أَحَدٌ فِي النَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَمِنَّا. Dan mereka mempersaksikan bagi siapa yang mati di atas Islam bahwa akibatnya adalah apa? Surga. Ini persaksian dengan kata umum. Tadi penulis membahas apa tadi? Orang per orang. Orang per orang dikatakan kamu berduduk surga. Kamu berduduk neraka, tidak boleh. Tapi secara umum, siapa yang meninggal di atas Islam, secara umum dikatakan apa masuk? Surga. Sebab itu yang disebut dalam ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira secara umum. Siapa yang berucap la ilaha illallah dakhal al-jannah, masuk surga. Kan begitu? Maka ini pernyataan secara umum. Tapi orang per orang tidak. Ahli sunnah tidak mempersaksikan kepada orang per orang. Ya. Jadi sini anna akibatahu al-jannah ditambah di situ kalimat ini. Yaitu ala wajhul umum. Ini untuk apa? Bentuk umum. Ya, adapun ditujukan kepada orang per orang tidak. Kalau fa innal ladina sabaqa al-qada' alaihim min Allah yu'adzabuna bin-nari mudda. Yadunubihim. Karena orang-orang yang telah terdahulu ketentuan dari Allah takdir bahwa mereka akan disiksa dalam neraka, ya, dengan satu masa, dengan jarak waktu, karena dosa yang mereka lakukan dan mereka tidak bertobat darinya, maka mereka akhirnya akan masuk ke dalam surga. Atau bisa dikatakan mereka akhirnya akan dikembalikan kepada surga. Ya, makanya saya baca di sini yaribun tadi. So, kalau diartikan dikembalikan, berarti tadinya di surga kemudian dikembalikan, kan begitu? Ya. Kalau dia yaridun artinya apa? Dia akhirnya masuk ke mana? Ke surga. Sekira dibaca yaridun itu lebih dekat. Wallahu a'lam. Kata beliau, wala yabqa ahadun fin nari minal muslimin. Ya, dan tidak seorang pun, ya, yang tersisa atau yang tinggal di dalam neraka dari kaum muslimin, fadlan minallahi dan wa minna. Sebagai keutamaan dari Allah dan anugerah. Dan ini sudah kita terangkan bahwa kalau dia mukmin, tidak mungkin dia kekal di dalam neraka. Kalau dia bertauhid, tidak mungkin kekal dalam neraka. Kalau dia masuk di neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Akhirnya pasti akan masuk ke dalam mana? Ke dalam surga. Kemudian kata beliau, "Man mata wal iyadu billah 'ala al-kufri, famarduhu ila an-nar wa la yanju minha wa la yakunu li maqamihi fiha muntaha." Siapa yang mati wal iyadu billah di atas kekufuran, maka dia akan kembali kepada neraka. Tidak akan selamat darinya. Dan keberadaan dia di dalam neraka, ya, itu tidak ada akhirnya. Maksudnya apa? Dia kekal di dalam neraka. Nah, ini bagi orang yang mati di atas apa? Di atas kekafiran. Adapun yang mati di atas keislaman, itu dipastikan masuk apa? Surga. Ya, pemastian masuk surga yang apa? Nah, apakah masuk dahulu tanpa melewati neraka, atau masuk setelah disaring melalui neraka karena dosa-dosanya? Demikian. Kemudian kata beliau, "Faman ladzina syahida lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi ayanihim, fa inna ashabal hadits yashhaduna lakum bidzalik." Iya. Nah, ada pun orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya, dipersaksikan orang per orang masuk surga. Iya. Maka sungguhnya ashabul hadits mempersaksikan untuk mereka hal tersebut. Tasdiqan minkum lir Rasul fi ma dzakarahu wa wa'adahu lahu. Dan ini sebagai pembenaran dari mereka terhadap Ar-Rasul pada apa yang beliau sebutkan dan apa yang beliau janjikan untuk mereka. Bainahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dhalik. Sungguhnya Nabi SAW tidak mempersaksikan untuk mereka hal itu kecuali setelah beliau mengetahui hal tersebut. Wallahu ta'ala atla'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ma sya'a min baidihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada Rasulnya apa yang Allah kehendaki dari perkara gaib. Jelas ya? Jadi kalau Rasulullah mengabarkan si fulan masuk surga, maka ahlul hadis, ya, akidah as-salaf, mereka juga membenarkannya, mempersaksikannya. Kenapa? Untuk membenarkan Rasulullah, sebab Rasulullah mengabarkannya. Dan Rasulullah, ya, mengetahui hal tersebut, beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diberitahu oleh Allah akan hal tersebut. Dan Allah memberitahukan dari perkara gaib kepada Rasulnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. Allah Maha mengetahui yang gaib. Allah tidak menampakkan yang gaibnya, perkara gaibnya terhadap seorang pun kecuali siapa yang Allah ridai dari ar-rasul. Ya, kecuali siapa yang Allah ridai dari rasul. Maksudnya siapa yang Allah ridai dari rasul, kadang dia diberitahu, dikabarkan kepadanya perkara gaib. Nah, jadi ini keyakinan umum ahli sunnah. Ya. Baik. Dan penulis di sini tidak menukil ya pendapat yang lain. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, beliau mengisyaratkan satu pendapat bahwa boleh mempersaksikan seorang itu masuk surga kalau banyak manusia mempersaksikannya. Ya. Misalnya di sebuah masa ada alim yang meninggal, orang-orang memujinya dengan kebaikan, maka boleh mengatakannya bahwa ini adalah penduduk surga. Ya, beliau berdalilkan dengan jenazah yang lewat itu. Kemudian para sahabat berkata, memuji dengan kebaikan. Maka Nabi berkata wajib, dia wajib masuk surga. Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jelas? Ya, itu dalil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, tapi yang benarnya adalah apa yang disebut oleh penulis. Dan ini kebanyakan yang disebut oleh ahli sunnah. Yang benarnya tidak boleh mempersaksikan siapapun masuk surga. Kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini Nabi yang mempersaksikannya. Ya. Nabi yang mempersaksikannya di situ. Nah, ya, para sahabat memujinya, Nabi yang mempersaksikan dia masuk surga. Maka tidak ada iskan. Jelas ya? Ya. Karena itu penulis, Imam As-Sabuni tidak menghikayatkan pendapat lain. Tapi ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ahli hadis. Kata beliau, وَقَدَ بَشَّرَ صَلَى اللَّهُ لَسَلَّمَ عَشْرَةً مِنَ أَصْحَادِهُ بِالْجَنَّةَ وَكُمْ أَبُو بَكْرٍ وَأُمَرْ وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وابو عبيدة بن الجراح. Ya, 10 orang diberi kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga dari sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini secara berurut. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ahli sunnah, Abu Bakar kemudian Umar, Abu Bakar kemudian Umar, ini disepakati oleh ahli sunnah dalam masalah khilafah dan dalam masalah keutamaan. Ya. Utsman kemudian Ali disepakati oleh ahli sunnah dalam masalah khilafah. Dalam masalah apa? Khilafah. Siapa yang mengatakan Ali lebih berhak khilafah daripada Utsman, maka dia ahlul bidah di kalangan ahli sunnah. Tapi dalam masalah keutamaan ada silang pendapat sedikit. Siapa yang lebih diutamakan antara Utsman dan Ali? Dan silang pendapat ini dulu. Ya, adapun belakangan sepakat ahli sunnah bahwa Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Talib. Sebab beliau dipilih menjadi khalifah, itu menunjukkan beliau lebih utama. Jelaskan di sini. Ini empat. Ya. Kemudian urutan penulis, kemudian Talha. Az-Zubair. Talha, nama lengkapnya Talha bin Ubaidillah. Az-Zubair. Az-Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id ibn Zaid. Sa'id bin Zaid. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya. Ini semuanya 10 orang sahabat. Dapat kabar gembira, masuk surga. نعم وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة demikian pula Nabi berkata kepada Thabit bin Qais bin Shammas bahwa dia masuk surga. Nah, ini kisahnya masyhur ya. Kisahnya masyhur sebab ya Thabit bin Qais ini juru bicaranya Nabi. Ya, khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juru bicara Nabi, juru khutbahnya. Ya. Maka kadang ketika beliau berbicara mewakili Nabi, beliau mengangkat suaranya. Ketika turun ayat, ya, di surah Al-Hujurat, maka beliau mengurun dirinya di rumah. Ya, sebab dia biasa mengangkat suara, melebihi suara Nabi. Maka dia menganggap dirinya orang yang batal amalannya di dalam ayat. Ya, dan menganggap bahwa dirinya menjadi penghuni neraka. Beliau pun bersedih mengurung diri di rumah. Maka dikabarkan itu kepada Nabi. Maka Nabi berkata, innahu min ahli jannah. Sungguhnya dia dari penduduk surga. Nah. Qala Anas bin Malik, laqad kana yamshi baina abhurina wa nahnu naqul innakum min ahli jannah. Sungguh dia berjalan di tengah-tengah kami dan kami berkata sungguhnya dia dari penduduk surga. Nah, sebab Nabi yang mempersaksikannya. Demikian pula Abdullah bin Salam, ya, dan ada sahabat yang lain ya, dipersaksikan oleh Rasulullah. Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, juga dipersaksikan. Kemudian perempuan yang sahabat perempuan budak hitam yang kesurupan itu, kalau kamu bersabar kamu dapat surga, ya, itu juga. Nah, kemudian Bilal, ya, bin Abi Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, ya, ayah Ammar bin Yasir, ya, kemudian ayah Jadur bin Abdullah, dan banyak lagi dari sahabat yang mungkin ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk menetapkannya. Jelas ini. Kemudian kata beliau, wa syaduna ya'taqidun anna afdala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, wa annakum al-khulafa' ar-rasyidun. Ini urutannya ya, sebagaimana yang telah disebutkan. Ya, kata beliau, para ulama al-hadis mempersaksikan dan meyakini bahwa para sahabat yang paling afdal dari sahabat Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan mereka ini khulafa ar-rasyidun alladziina dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatahum biqaulihi fi ma rawahu Sa'id bin Janhan an sakinata al-khilafu ba'di 30 sana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Janhan dari Sakina dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafah setelahku 30 tahun. Khilafah setelahku 30 tahun. Nah. Iya. Kemudian kata beliau, wa ba'da inqida'i ayyamihim ada al-amru ila al-mulki al-'abud. Iya. Kemudian setelah selesai, ya, setelah selesai perkara mereka, nah, setelah selesai perkara mereka, selesai hari-hari para sahabat, maka kembalilah perkara kepada al-mulk al-'abud. Alama akhbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tapi ini hadis saya sendiri butuh untuk memeriksa ya, sebab ini penetapan masalah akidah. Saya tidak membawa cetakan. Saya pernah ajarkan buku ini di cetakan lain, tapi bukunya saya tidak bawa. Cetakan-cetakan tertinggal tempat yang lain. Nah, baik. Diperiksa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ada hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disebut sunan al-muallif, tapi tidak diterangkan tentang derajatnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa yuthbitu ashabul hadith. Syekh Rabi' juga tidak menjelaskan. Baik. Kemudian kata beliau, wa yuthbitu, apa diterangkan di talikan itu? Hadisnya? Halaman berapa? Berapa? Jadi Hasan kan di sini hadis oleh al-Mu'allif. Nah, ya, yang jelas dari apa yang beliau terangkan, bahwa khilafah Rasulullah itu berakhir 30 tahun. Dan ini yang kuat di kalangan muhakkikin. Dan ada sebagian para ulama yang mengatakan dimasukkan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, ada yang memasukkannya dari apa kalangan sebagian para ulama, ada yang sebagian memasukkan Muawiyah juga di dalamnya dalam hal ini. Nah, ya wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, wayusbitu ashabul hadis khilafat Abi Bakr ba'da wafati Rasulullah باختيار الصحابة وصفاتهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا dan ashab al-hadith menetapkan khilafah Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah karena beliau dipilih oleh para sahabat dan disepakati dan para sahabat seluruhnya berkata bahwa Rasulullah telah meridai agama Abu Bakar maka kami pun rida Abu Bakar ya, terhadap dunia kami يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات للناس أيام مرضه وفي الدين فرضيناك خليفة للرسول علينا في أمور دنيانا maksudnya bahwa ketika Rasulullah sakit ya, Abu Bakar yang ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah memimpin salat wajib mengimami manusia ini agama ya. Maka ini diridha oleh Rasulullah maka kami pun ridha dia adalah sebagai pengganti Rasulullah SAW kepada kami dalam perkara dunia kami wa qawluhum قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك dan para sahabat juga berkata ya bahwa Rasulullah telah mendepankan kamu maka siapa yang akan mengakhirkanmu ya wa radu annahu صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمك إياك ya maksud mereka bahwa Nabi telah mendahulukan kamu dalam salat mengimami kami para sahabat ketiga Nabi sedang sakit maka kami sholat di belakangmu wahai Abu Bakar dengan perintah Nabi ya. Maka setelah itu siapa yang berhak untuk memundurkan kamu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankanmu nah wa kana Rasulullah yatakallam fi sya'ni Abi Bakr fi hali hayatihi bima yubayyin lis sahaba annahu ahaqqun nas bil khilafah ba'dahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keadaan Abu Bakar pada masa beliau hidup dengan hal yang menjelaskan kepada para sahabat bahwa Abu Bakar lah yang paling berhak untuk memegang khilafah setelahnya. Ya. Fali dalika ittafaqu alayhi wa jitama'u fantafa'u bi matanihi wallah wartafa'u bihi wartafa'u bihi wartafaqu hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wallahu alladhi la ilaha illa huwa laula anna Abu Bakr istukhlifa lama ubida Allah. Ya. Wa lamma qila lahu ma hiya Abu Hurairah qama bi hujjati sihhati qawlihi fasaddaquhu fihi wa aqarruh. Nah. Kata beliau, karena itulah para sahabat sepakat dan mereka telah berijma, ya, telah bersatu ya untuk memilih Abu Bakar. Memilih Abu Bakar. Dan mereka pun mengambil manfaat, ya, dengan kedudukan beliau demi Allah dan mereka pun menjadi tinggi, ya, dan menjadi apa? Mengambil manfaat dengannya ya. Sampai Abu Hurairah berkata demi Allah yang tidak ada ilah selain dia andai kata bukan karena Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah maka Allah tidak akan diibadahi ya. Maksudnya di sini Abu Hurairah ini menyebutkan betapa jasa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam menyatukan kaum muslimin dan di dalam menegakkan agama Allah ya. Dan meninggikan agama Allah. Maka ketika dikatakan kepada Abu Hurairah, kenapa kamu berucap seperti itu Abu Hurairah? Maka beliau pun menegakkan hujjah akan kebenaran ucapan beliau. Maka orang-orang pun membenarkan Abu Hurairah dan menetapkannya. Nah, ini hikayatnya banyak dan di dalam kisah pengangkatan Abu Bakar itu masyhur di dalam buku-buku syiar dan tarikh ya, dijelaskan. Nah, maka yang paling berhak adalah Abu Bakar. Ya. Jadi di dalam nas Nabi hanya isyarat bahwa Abu Bakar yang paling berhak. Hanya isyarat, tidak ada nas khusus bahwa Nabi berkata kamu adalah khalifah setelah itu, tidak ada. Beliau diisyaratkan oleh Nabi. Isyaratnya banyak. Ya. Nabi berkata semua pintu tertutup kecuali pintu Abu Bakar, misalnya. Seperti perempuan yang datang kepada Nabi dengan sebuah keperluan, maka Nabi perintah supaya perempuan itu kembali nanti datang lagi. Maka perempuan yang bertanya Rasulullah kalau saya datang kamu sudah meninggal, kepada siapa saya datang? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar. Maka isyarat dari Nabi ada, tapi nas ya, langsung mengatakan Abu Bakar yang menggantikannya ini tidak ada. Jelas ya. Kata beliau, "Summa khilafatu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warbaqu bi istikhlafi Abu Bakr radhiyallahu anhu iya wa ittifaqi as-sahabah alayhi ba'dahu وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وعظام شأنه وعظام شأنه نعم وعده. Kemudian khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warḍah setelah karena Abu Bakar menjadikannya sebagai khalifah dan para sahabat menyepakatinya setelahnya, maka Allah subhanahu wa taala pun melaksanakan janjinya karena kedudukan Umar di dalam meninggikan Islam dan di dalam meninggikan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa taala. Ya, ini juga ditetapkan oleh ahli sunnah. Jadi mereka menetapkan Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma khilafatu Utsman radhiyallahu anhu bi ijma' ahli syura." Ya. Nah, jadi sekarang di dalam penentuan penguasa, penentuan siapa yang berhak menjadi penguasa, itu di dalam Islam dikenal dengan dua cara. Ada cara yang ketiga, itu dalam kondisi darurat. Ya. Dikenal dengan dua cara. Cara yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd ini orang-orang khusus yang terkedepan di kalangan umat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh seluruh sahabat? Jawabannya tidak. Yang memilihnya hanya di bawah saqifah saja. Di bawah saqifah, di bawah pohon kurma saja yang memilih Abu Bakar. Di pelabah, di bawah pelepah-pelepah kurma. Sedikit yang memilihnya. Setelah semua yang sepakat memilih Abu Bakar, seluruh kaum muslimin ikut membaiatnya. Sebab yang memilihnya Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, semuanya ada di situ. Dari sahabat yang terkemuka. Ya. Maka syahlah Abu Bakar sebagai apa? Khalifah. Demikian pula Utsman bin Affan. Beliau dipilih dengan ahli syura. Ahli syura ini dipilih oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, ahli syura dipilih oleh Umar bin Khattab. Ahli syura 6 orang yang dipilih oleh Umar. Iya, 6 orang. Uthman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaydillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, 6 orang. Iya. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, serta Talha bin Ubaydillah, setiap dari mereka mundur. Merasa bahwa temannya lain lebih berhak. Maka setiap orang serahkan haknya kepada 3 orang ini. Jadi setiap orang dari 3 orang ini mempunyai 2 hak sekarang. Iya kan? Ali punya 2 hak, Utsman punya 2 hak, Abdurrahman bin Auf punya 2 hak. Kemudian Abdurrahman bin Auf mundur. Dan dia merasa bahwa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan lebih afdal daripada dirinya. Maka dia akan menyerahkan. Kalau dia menyerahkan haknya kepada salah satu dari 2 orang ini, maka dia menjadi khalifah. Jelas ya? Maka disinilah kesusahan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Iya. Dan ini termasuk jasa beliau. Ya, terhadap kaum muslimin waktu itu. Sampai beliau radhiyallahu taala an tuh ya, mengalami hari-hari yang sangat sulit. Iya. Beliau berkeliling ke kampung-kampung Al-Ansar, bertanya kepada para sahabat tentang Utsman dan Ali, terus beliau bertanya. Beliau berdoa, melakukan banyak ibadah yang untuk menentukan salah satu dari 2 orang ini. Nah, kemudian setelah itu akhirnya beliau pun menetapkan bahwa Utsman bin Affan yang paling afdal. Utsman bin Affan yang paling afdal dalam kisah yang sangat mengharukan sekali dan disebutkan di dalam buku-buku tarikh. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, iya. Semua khilafat Utsman radhiyallahu anhu bi ijma' ahli syura. Jadi itu cara yang pertama tadi ya, dipilih oleh siapa tadi? Ahlul halli wal aqd. Cara yang kedua tadi, kalau ada wilayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan apa? Kekuasaan. Jadi penguasa menyerahkan bahwa khilafah setelahnya adalah fulan. Ini dia limpahkan kekuasaan. Ini seperti Abu Bakar yang memberikan khilafah setelahnya kepada siapa? Kepada Umar. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun menjadi khilafah. Para sahabat semuanya membaiatnya. Ini menunjukkan bahwa cara ini adalah cara yang benar. Dan para sahabat sepakat, tidak ada yang silam pendapat dalam hal ini. Jelas ya? Maka ini 2 cara. Cara yang ketiga, ya, ini di kondisi darurat. Kalau misalnya ada yang menyimpang dari jalan yang lurus, dia melakukan kudeta. Ya. Berhasil berkuasa. Dia berkuasa dengan apa? Dengan cara paksa. Maka begitu dia sudah berhasil berpuasa, maka seharusnya yang wajibnya bagi kaum muslimin harus mengakuinya sebagai penguasa untuk menjaga darah kaum muslimin dan menjaga jangan sampai terjadi perpecahan, dan untuk menjaga kalimat kaum muslimin bersatu di atas satu pimpinan, walaupun pimpinannya berbuat dosa. Jelaskan di sini? Iya. Dan ini disepakati juga oleh para sahabat. Sebab ini terjadi di akhir-akhir mereka, para sahabat, ketika ada seorang khalifah yang Marwan bin Abdul Malik yang menggulingkan Abdullah bin Zubair, maka setelah dia berhasil berkuasa, maka para sahabat yang masih hidup, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Ibn Abbas, semuanya membaiat beliau. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para sahabat dan tabi'in. Ini tiga hal. Semuanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan selainnya. Iya. Jelas ya? Kemudian khilafah Uthman di ijma' ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Saya sudah sebutkan tadi siapa ahli syura. Wa ijma' sahabat kafatan. Dan para sahabat, ya semuanya, seluruhnya. Sebab ketika Abdurrahman bin Auf mengumumkan siapa yang dia pilih, beliau duduk di atas mimbar. Ya, kemudian beliau memuji Allah, kemudian memberi nasihat, kemudian memberikan alasan-alasannya. Kemudian beliau berkata bahwa tidak ada yang lebih berhak daripada Utsman. Dan Utsman radhiyallahu taala anhu, seorang yang pemalu, beliau tidak duduk di depan, di belakang beliau duduk. Ya. Beliau memanggil, "Tahal ya Utsman." Kemudian Abdurrahman bin Auf membaiatnya. Kemudian Ali berdiri membaiatnya, dan seluruh para sahabat membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, waridahum bihi hatta ju'ila al-amru ilaihi. Ya, dan seluruh para sahabat ridha terhadap Utsman sehingga dijadikanlah khilafah itu untuknya. Kata beliau, "Tsumma khilafatu Ali radhiyallahu anhu bi bai'ati as-sahabati iyyaha, bi bai'ati as-sahabati iyyahu. Arafahu wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhum ahaqqa al-khalqi wa ulahum fi dhalika al-waqt bil khilafah, wa lam yastajid isyanahu wa khilafahu." Ya, kemudian yang keempat, ahli sunnah ashabul hadith menetapkan khilafah Ali bin Abi Thalib dengan bai'at para sahabat kepada beliau. Ya. Ini diketahui dan dipandang oleh setiap dari para sahabat bahwa Ali bin Abi Thalib waktu itu adalah makhluk yang paling berhak, ya, dan paling pantas untuk memimpin khilafah. Dan mereka tidak membolehkan, ada yang menentang, ya, dan apa menyelisihi Ali bin Abi Thalib dalam hal ini. Nah, maka empat orang sahabat ini secara berurut disepakati oleh seluruh para sahabat bahwa mereka adalah khulafa ar-rasyidin. Jelas? Fakana haulai al-arba'atul khulafa, fakana haulai al-arba' al-khulafa ar-rasyidin. Maka mereka, fakana haulai al-arba'atu al-khulafa ar-rasyidin. Maka mereka, empat orang ini, semuanya dihitung sebagai apa? Al-khulafa ar-rasyidin. Alladina nafarallahu bihimuddina wa qahara wa qasara بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع أيامهم ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعدة السأ وأدي في السادس في قوله عز وجل وأدى الله نعم وحقق بخلافتهم وأدي في السادس في قوله عز وجل وأدى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينكم الذي ارتضى لهم وليبدلنكم من بعد خوفهم الآيات وفي قوله أشداء على الكفار. Nah, maka kata beliau, mereka ini, empat orang ini adalah khulafa ar-rasyidin. Ya Allah menolong agama dengan mereka. Allah apa? Mematahkan, ya, memecahkan dengan kedudukan mereka ini para mulsyidin, dan menguatkan Islam dengan kedudukan mereka, dan meninggikan bendera-bendera Islam di hari-hari mereka, meninggikan bendera-bendera kebenaran di hari-hari mereka. Maksudnya di masa-masa pemerintahan mereka, dan diterangilah kegelapan itu dengan cahaya mereka, ya, dengan apa namanya sinar cahaya dan keindahan mereka, dan telah terwujudlah Setelah terwujudlah khilafah mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, mereka akan diberikan kedudukan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum mereka, dan mereka akan diberikan tamkin terhadap agama yang diridhai untuk mereka, dan sungguh akan diganti setelah rasa takut mereka diganti dengan keamanan al-ayah. Ya, dan terwujudlah firman Allah Subhanahu wa taala, asyiddaw 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Kemudian kata beliau, "Man ahabbahum wa tawallahum wa da'alakum wa ra'a haqqahum wa 'arafa fadlakum, fazatul faizin, wa man abghadahum wa sabbahum wa nasabahum ila ma tunsibuhul rawafid wal khawarij, la'anakum Allah faqad halaka fil halikin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi faman sabbahum fa'alayhi la'natullah." Kata beliau, siapa yang mencintai mereka, siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, siapa yang mendoakan para sahabat, yang menjaga hak-hak mereka, yang mengetahui keutamaan para sahabat, maka dia akan beruntung masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Siapa yang membenci mereka, siapa yang mencela mereka, atau siapa yang menisbatkan mereka seperti apa yang dinisbatkan oleh orang-orang khawarij dan orang-orang syi'rafidah dan orang-orang khawarij. Ya, sebab syi'rafidah mengkafirkan para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat saya. Ya, orang-orang khawarij mengkafirkan seluruh sahabat. Orang-orang khawarij. Nah, ini dua kelompok yang terkenal yang menyimpang dalam masalah para sahabat. Antara rawatib dan apa? Khawarij. Ada kelompok yang ketiga sebenarnya disebut dengan nama kelompok Al-Kamiliyah. Ya, kelompok Al-Kamiliyah ini dia kafirkan Ahlul Bait. Ya, sebab Ahlul Bait tidak mengambil haknya sebagai khilafah. Ya. Sebaliknya dia kafirkan para sahabat yang lain sebab mereka merampas haknya Ahlul Bait. Kalau Rafidah kan, mereka mengkafirkan para sahabat karena merampas haknya siapa? Ahlul Bait. Kalau Khawarij, dia kafirkan semuanya. Kalau Kamiliyah, ya, dua-duanya, bolak-balik. Ya. Dia kafirkan Ahlul Bait. Ya. Kenapa? Karena tidak mengambil haknya. Ya. Sebaliknya, para sahabat juga dia kafirkan karena merampas haknya Ahlul Bait. Dan semuanya adalah kelompok yang sesat, sama saja. Kata beliau, la'anakumullah. Semoga Allah melaknat mereka. Ini laknat umum, ya. Laknat umum. Iya. Dan yang kalau melaknat umum, tidak ada masalah. Tapi khusus orang per orang, ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang dikenal di kalangan muhaddisin dari ahli ilm, bahwa tidak boleh melaknat khusus. Tidak boleh melaknat khusus. Nah. Maka dahalakatil hadikin. Maka siapa yang mencerca para sahabat, yang membenci mereka, maka dia telah binasa, masuk ke dalam orang-orang yang binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, jangan kalian mencerca para sahabatku." Ya, faman sabbahum, siapa yang mencerca mereka, falaihi la'natullah, maka untuknya laknat Allah. Ya. Ini hadis datang di luar as-sahih, ya. Kalau dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, ya, "La tasubbu ashhabi, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Ya, jangan kalian mencerca para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian menginfakkan harta sebesar menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, maka infak kalian itu belum bisa mencapai, ya, satu mud. Ya, satu mud itu dua genggam telapak tangan orang biasa. Belum bisa mencapai satu mud para sahabat, tidak pula setengahnya. Bayangkan. Ya. Yang menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Ternyata pernah ada yang bertanya kepada seorang imam, memperbandingkan yang mana lebih afdal antara Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah radhiyallahu taala. Ya, maka kata alim ini, ya, sungguhnya debu, ya, kuda Muawiyah radhiyallahu taala itu lebih afdal daripada seluruh hari-hari Umar bin Abdul Aziz. Nah, so sahabat tidak bisa diperbandingkan dengan siapapun yang datang setelahnya. Mereka adalah manusia yang terbaik, ya, setelah para nabi dan para rasul. Ya. Seluruh nabi punya sahabat. Para nabi punya sahabat. Ya, jelas ya? Punya sahabat, punya pengikut. Di antara sahabat para nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripada mereka. Nah, karena itu kita wajib dari keimanan, kita wajib untuk memuliakan mereka dan menghormati mereka. Ya, kata beliau, wa qala an nabi bersabda, "Man ahabbahum fabihubbi ahabbahum fabihubbi uhibbahum wa man abghadahum fajubukbi ubghiduhum wa man adahum faqad adani wa man saddakum fa'alaikum la'natullah. Siapa yang cinta kepada mereka, maka dengan kecintaanku saya cinta kepada mereka. Siapa yang benci kepada mereka, maka dengan kebencianku saya benci kepada orang benci kepada sahabat itu. Siapa yang mengganggu para sahabat, maka dia telah mengganggu saya. Dan siapa yang mencela mereka, maka atas dia laknat Allah. Nah, ya. Baik, di sini beliau terangkan ya, dari jumlah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dari jumlah keyakinan Ahlus Sunnah. Saya sudah terangkan bahwa dalam buku akidah, ya, selain dari pembahasan usul iman yang enam, rukun iman yang enam, disebutkan juga masalah-masalah yang menjadi ciri pembeda antara Ahlus Sunnah dan apa? Ahlul Bidah. Itu yang dibahas dalam buku-buku akidah. Dan masalah sahabat ini adalah ciri yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Seorang salafi, seorang ashabul hadith, pengikut jalan as-salaf, dia pasti mengagungkan dan menghormati para sahabat. Dia tidak menyebut para sahabat dengan kejelekan, pasti disebut dengan kebaikan. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal-idaini wa ghairahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira." Kata beliau, dan ashabul hadis berpendapat, ya, untuk melakukan salat Jumat, salat Id dan selainnya dari salat-salat dilakukan di belakang setiap imam muslim. Ya. Apakah imamnya ini imam yang baik atau dia fajir? Ya. Atau dia imam yang fajir? Ya. Bejat. Jelas, panjang dia muslim, dia pemimpin muslim, maka wajib kita menegakkan Jumat dan sholat Id di belakangnya. Ya. Wajib menegakkan Jumat dan sholat Id di belakangnya. Sini mulai beliau menjelaskan hak-hak apa? Penguasa. Dari usul yang membedakan ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya. Nah, penguasa sudah diperintah untuk taat kepadanya. Mendengar dan taat, itu hak penguasa. Siapa yang syah menjadi penguasa? Ya, itulah tadi ukurannya, kapan seorang dikatakan penguasa. Ya, dan Imam Ahmad memberi ukuran lain. Kata beliau, kamu kalau di sebuah negeri, kamu tanya siapa penguasamu? Semua orang di penjuru negeri itu menunjuk ke sana, maka itulah penguasa. Kalau kita di Indonesia, kita tanya siapa presiden? Pimpinan negara siapa? Menunjukkannya ke siapa? Ya, jelas presidennya, iya. Nah, itulah penguasa. Ya, bukan penguasa ya, di kalangan orang-orang yang bikin negara di bawah tanah. Ya. Apa yang bikin negara di bawah tanah itu? Ya, negara tikus dengan kecewa. Ya. Kan begitu? Nah, orang-orang pergerakan, bikin kelompok-kelompok, yayasan-yayasan, jamaah-jamaah, di dalamnya ada bai'at, ada pimpinannya tersendiri. Ya. Ini artinya bikin negara di dalam negara. Inilah yang dikatakan memecah belah kaum muslimin. Dan anehnya, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Ya. Man mata walaysa fi unukihi bai'a, mata alamit, mata mitatan jahiliyah. Mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak di lehernya bai'at, maka dia matinya mati jahiliyah. Ya. Baik hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kita sepakat. Tapi ini hadis Nabi gunakan untuk siapa? Ini untuk penguasa yang syah. Ya. Kalau kamu menggunakannya untuk dirimu, saya juga bisa menggunakannya. Ya. Kamu kalau tidak membiak saya, kamu mati jahiliyah. Kan begitu? Ya. Apa bedanya saya dengan kamu? Ya. Ini hadis diarahkan untuk siapa? Untuk penguasa yang syah. Karena itu kita katakan, siapa yang menggunakan hadis ini dalam negara, maka hakikatnya hadis ini kena untuk mereka. Mereka yang bikin beriak-beriak untuk pimpinannya, mereka yang mati jahiliyah. Sebab keluar dari ketaatan kepada penguasa yang syah. Yang harus mereka menyerapkan bai'atnya. Jelaskan di sini. Makanya dari usul ahli sunnah, taat kepada penguasa. Taat dalam hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Ya, hal yang baik. Adapun maksiat, tidak boleh taat kepada makhluk. Siapapun, tidak boleh taati dalam maksiat. Jelaskan di sini. Maka beliau uraikan di sini dari hak-hak penguasa. Penegakan Jumat. Asalnya Jumat tidak boleh ditegakkan, kecuali dengan izin penguasa. Ya, karena itu di negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, ya, semua yang mengatur Jumat itu dari penguasa. Dari, kalau seperti di Saudi Arabia, yang mengatur dari Departemen Agama yang mengatur. Yang siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi khatib, masjid ini ditegakkan Jumat atau tidak, semuanya sesuai dengan izin. Ya. Kemudian dilihat, dilakukan studi kelayakan untuk dilakukan Jumat atau tidak. Ya, kita aja di Indonesia ini yang kacau. Ya. Tidak ada aturan dalam penegakan Jumat. Ya, dan memang, ya, pemerintah tidak mengambil-ambil khusus di sini. Tapi harusnya dari ahli sunnah dalam penegakan Jumat dia harus ada izin, ya, dari pemerintahan di setempat supaya diketahui tentang hal ini, dan dia sejalan dengan kaidah, dengan prinsip ahli sunnah ini, bahwa menegakkan Jumat harus di belakang apa? Di belakang penguasa. Jelas kan begini? Iya. Menegakkan Jumat dan dua id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, semuanya harus di belakang penguasa. Ya. Nah, kalau penguasa mengharuskan id bersamanya, maka kita wajib ikut bersamanya. Jelas kan begini? Tapi yang menjadi masalah kita di Indonesia ini, ya, sering diberikan dua pilihan. Nah, kami menetapkan hari ini, tapi yang mau lebaran sebelumnya silahkan, ya, mau lebaran setelahnya silahkan. Ya, inilah rusaknya demokrasi. Nah, tidak bisa menyatukan umat. Ya, harusnya penguasa yang punya power, ya, memberikan ketentuan itu harus begini. Semuanya ikut, selesai, bersatu kaum muslimin. Ya, dan inilah tugas penguasa, dia dipasang untuk ini. Ya, salah satu tugasnya adalah menyatukan kaum muslimin. Jelaskan di sini. Ya. Untuk keberadaan kita di Indonesia ini, tentang masalah penegakan ini dan selainnya, ada hukum-hukum, pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita. Dan selainnya dari salat, di belakang setiap imam muslim, apakah muslimnya baik ataupun fajir. Kemudian, kalau boleh, وَيَرَوْنَ جِهَادَ الْكَفَرَ مَأَكُمْ وَإِنْ كَانُوا جَوَرَ فَجَرَ. Ya. Kata beliau, dan ahli sunnah, ashabul hadith, melihat untuk jihad bersama penguasa. Walaupun puasa itu senang-senang dan mereka adalah penguasa yang bejat, kita wajib jihad di belakang mereka. Wajib untuk jihad di belakang mereka. Kenapa? Sebab Nabi yang menyatakannya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu adalah apa? Adalah tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya, harus di belakang imam. Dia memimpin peperangan. Karena itu tidak ada jihad. Tidak ada bendera jihad kecuali di bawah pimpinan. Ya. Kalau pimpinan menyuruhkan jihad, barulah ada jihad. Ya. Sampai sekarang ini diteriakan Filistina dan Filistina. Ya, semua orang dari kaum muslimin sedih. Ya, saya tidak sedih. Saudara-saudara kita dibantai. Ya. Nah, mendapatkan musibah. Ya, seluruh kaum muslimin sedih akan hal tersebut. Ya. Tapi orang-orang yang menyuruhkan jihad-jihad, dari dulu pendusta mereka itu. Ya. Hanya menyuruhkan jihad-jihad. Belakangan setelah berkumpul orang, tidak ada yang berangkat. Ya. Tidak ada yang berangkat. Ketika ada jihad, mereka paling belakang lari. Ya. Tidak ada buktinya. Hanya mencari nama saja untuk partainya, untuk kelompoknya. Nanti di pemilihan suara bisa berharga. Ya. Demikian. Karena itu berhati-hati dari masa ini orang-orang menyuruhkan seruan-seruan memanfaatkan keadaan. Seorang muslim berada di atas pijakan yang kuat. Di atas pijakan yang kuat. Ada prinsip-prinsip yang kita pegang. Nah, demikian pula dari hak penguasa melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu harus dengan izin penguasa. Dan penguasa yang menentukan kunut atau tidaknya. Kunut atau tidaknya. Jelaskan di sini? Iya. Dan ini difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini tentang masalah kunut nazilah. Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh Menteri Agama sekarang, ya, Mufti Saudi Arabia dan lain-lainnya, memfatwakan seperti itu. Kata beliau, wairana du'a lakum bil-islah wa taufiq wa salah. Dan ini juga dari ciri ahli sunnah. Ya, mereka mendoakan penguasa supaya penguasa ini diperbaiki oleh Allah. Diberi taufiq dan diberikan kebaikan. Nah, ini dari ciri ahli sunnah. Ya, sebab ahli sunnah adalah para penasihat. Tidak ada kebencian di dalam hati mereka terhadap penguasa. Bagi mereka, ya, bagaimana umat ini baik. Dan umat ini akan menjadi baik kalau penguasanya baik. Karena itu kata Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad disiksa di tiga generasi pemerintahan. Bersama dengan itu beliau berkata, "Law kana li da'watun mustajaba la ja'altuha lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang mustajabah pasti diterima, saya akan peruntukkan doa ini untuk penguasa. Bayangkan. Kenapa? Kata beliau, sebab dengan baiknya penguasa kebaikan untuk umat. Kebaikan untuk umat. Ini orang yang asyul. Ya. Orang yang benar pemikirannya. Seperti itu berpikir. Ya. Tidak seperti sekarang ini. Ya. Menjelekkan penguasa di atas mimbar, membeberkan kesalahannya, membuat hati manusia panas kepada penguasanya, ya. Benci kepada penguasanya. Ya. Sedikit terjadi masalah, turun musibah, ini gara-gara terlalu banyak korupsi. Ya. Turun musibah, yang dikambing hitamkan siapa? Penguasa. Harusnya kalau mengkambing hitamkan, mereka sendiri kambing hitamkan dirinya sendiri. Ya. Seharusnya. Kalau ingin insaf, sebab Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya, kalau keadaan mereka penuh dengan kezaliman, yang naik juga orang-orang yang zalim. Ya. Dan penguasa yang zalim tidak muncul kecuali dari orang-orang yang zalim. Kalau kalian menganggap penguasa kalian zalim, berarti kalian orang yang pertama zalim. Kenapa? Sebab Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Demikianlah kami menjadikan orang-orang yang zalim itu sebagian dari mereka berkuasa di sebagian yang lainnya. Jelaskan di sini. Maka kewajiban kita, dan ini dari ciri ahli sunnah, dia doakan islah dan taufik untuk penguasa. Ya. Kerana itu silam pendapat para ulama di mata yang di khutbah Jumat tentang penyebutan doa tambahan untuk penguasa, didoakan khusus untuk kebaikan. Imam Syafi'i ini dalam i'tisam menghitungnya sebagai bentuk dari bid'ah. Tapi sejumlah dari ulama kita, kalau kita lihat sekarang ini, ya, mereka mendoakan penguasa di mimbar-mimbar. Ya. Sebab ini dari usul ahli sunnah yang mereka pandang. Dari usul ahli sunnah yang mereka pandang, dan supaya mendudukkan kepada umat, supaya mereka cinta kepada penguasanya, sehingga bisa terjalin hubungan timbal balik kebaikan antara penguasa dan rakyat, sehingga terciptalah keamanan di tengah manusia. Nah, ya, bersamaan dengan ini, ya, ahli sunnah bukan penjilat. Ya, mereka berbicara tentang hal ini murni agama. Ya. Karena itulah ahli sunnah tidak pernah mendekati apa yang dinamakan sibuk dengan mengurus kursi, ya, ya, berdesak-desakan mencari kursi, tidak. Ya. Atau bertikus-tikusan di panggung politik. Ya. Ahli sunnah tidak masuk dalam hal yang seperti ini. Ya. Bersamaan dengan mereka meyakini hal ini. Sebab yang diinginkan adalah bagaimana cara, ya, memberikan kebaikan kepada umat. Kemudian kata beliau, "Wala yarawna al-khuruj 'alaykum bis-sayf, wa in ra'u minkum al-'udul 'anil 'adl ila al-jawr wal-hayy." Dan mereka tidak pernah melihat boleh keluar membawa pedang kepada penguasa. Keluar membawa pedang kepada penguasa ini maksudnya keluar secara fisik membawa pedang, khuruj dengan membawa pedang. Ini dilarang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya dalam banyak hadis. Dan keluar ada bentuk keluar yang lainnya, yaitu keluar membicarakan penguasa depan mimbar-mimbar. Ini juga dihitung sebagai bentuk khuruj dari penguasa. Ya. Walaupun dilihat pada penguasa itu ada keluar dari keadilan, menuju kepada kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Kemudian kata beliau, "Wa yarawna qitalal fi'atil baghiyah hatta tarji'a ila ta'atil imamil 'adl." Dan ahli hadis juga melihat berpendapat untuk memerangi kelompok yang melampaui batas sampai mereka kembali untuk taat kepada imam yang adil. Nah, kemudian kata beliau, "Wa yarawna al-kaffa amma shajara baina ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tafsir al-alsina an dhikri ma yatadammana aidan lahum wa naqsan fihim." Dan mereka juga ahli sunnah berpendapat untuk menahan diri dari apa yang pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat, dan mensucikan lisan-lisan mereka dari menyebutkan aib yang terkandung di dalam pertikaian mereka atau kekurangan yang ada pada mereka. Jelas ya? Ini dari usul ahli sunnah. Jadi kalau terdapat kisah pertikaian para sahabat, maka ahli sunnah menutup matanya dari itu. Iya. Menutup matanya. Karena itu apa yang disebut dalam buku-buku tarikh tentang kisah pertikaian para sahabat dan seterusnya, ini kata Imam Adz-Dzahabi harusnya digulung dan dihilangkan dari buku tarikh itu. Jelas sampai sini? Maka tidak semua apa yang dibaca di dalam buku tarikh itu disampaikan. Itu disampaikan. Khususnya yang berkaitan dengan pertikaian para sahabat. So, para sahabat kalau mereka bertikai, yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Semuanya di atas, semuanya dapat pahala. Karena itu tidak ada gunanya membicarakan mereka. Kewajiban kita, kata penulis, وَيَرَوْنَ تَرَحْكُمْ عَلَى جَمِئِهِمْ وَالْمُوَالَاتَ لِكَافَتِهِمْ. Mereka berpendapat untuk mendoakan rahmat untuk seluruh para sahabat. Maksudnya di sini mendoakan rahmat, ya, mendoakan rahmat untuk mereka dan mendoakan ridha untuk mereka radhiyallahu taala anhum. Ya, wal muwala, dan memberikan loyalitas kepada seluruh para sahabat. Nah, seluruh para sahabat. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, "Wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi radhiyallahu anhunna wa du'a lahunna wa ma'rifata fadlihim fadlihinna wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin." Demikian pula ashabul hadith, ya, mereka berpendangan, ya, untuk mengagungkan kedudukan para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mendoakan kebaikan untuk mereka dan mengetahui keutamaan para istri Nabi dan mengakui bahwa mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin, sebagaimana dalam Al-Quran, wa azwajuhu, ya, ummahatukum, dan apa ummahatuhum, ya, kum atau hum. Ya, ummahatukum. Ya, wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istri beliau, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian, wahai kaum, ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Nah, Demikian. Maka siapa saja dari istri Nabi, maka dia dikatakan ummul mukminin. Jelas ini? Wa yataqiduna wa yashhadun anna ahadan. Baik, ini sudah pindah ya, maksud pendapat yang lain, permasalahan yang lain. Khusus berkaitan dengan para sahabat, kecintaan kepada mereka adalah ibadah, adalah hal yang menambah keimanan dan ciri keikhlasan di dalam hati. Walladzina ja'u ba'dahum min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya. Nah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mendoakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah jadikan dalam hati kami ada kedengkian. Ya. Maka dari ciri yang terbaik yang dipuji dalam surah Al-Hasyr, dipuji Al-Muhajirin, dipuji Al-Ansar, kemudian setelah itu dipuji orang yang datang setelah mereka dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya. Karena itu siapa yang mendapatkan keutamaan, pujilah para sahabat. Siapa yang ingin cinta, siapa yang mendapatkan keutamaan dan dikumpulkan bersama para sahabat, cintailah para sahabat. Cintailah para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, seseorang bersama orang yang dicintai. Nah, maka para sahabat kami setelah mendengarkan hadis ini sangat bergembira sekali. Tidak pernah kami bergembira segembira ini selain dari kegembiraan kami ketika masuk Islam. Iya. Kata beliau, dengan mendengarkan hadis ini kami berharap, kata Anas bin Malik yang menceritakan hadis ini, saya berharap dikumpulkan bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali, walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka. Ya. Saya cinta kepada mereka, saya berharap dikumpulkan bersama mereka. Karena itu kecintaan kepada para sahabat hendaknya mengharuni hati seorang muslim. Karena itu dari para ulama salihin di masa kita, sejumlah dari para ulama kita, guru-guru kita, ya, kalau kita lihat mereka menghikayatkan tentang sahabat, ya, kadang menetes air mata mereka mengenang bagaimana para sahabat dan kecintaan mereka kepada para sahabat. Dan ini bentuk dari keimanan, bentuk dari keimanan. Kemudian kata beliau, wa yataqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lakul jannah wa in kana amaluhu hasanan wa tariquhu murtada illa an yataqabbala Allahu alayhi fayujibuhu lahu bimannihi wa fadlihi id amalul khair alladhi amaluhu lam yatayassar lahu illa bi taysir Allahu azza smuhu falau lam yassirhu lahu walau lam yahdihi lam yahtadi lahu abada. Qala Allahu azza wa jalla walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allaha yuzakki man yasha fi ayatin siwaha. Kata beliau, ahli sunnah meyakini dan mereka mempersaksikan bahwa tidak seorang pun yang wajib masuk surga walaupun amalannya itu baik, walaupun jalannya adalah jalan yang diridhai. Ya, tidak wajib dia masuk surga kecuali kalau Allah memberikan keutamaan kepadanya. Ya, dengan Allah mewajibkan, sehingga Allah mewajibkan untuknya surga dengan anugerah dan keutamaannya. Karena amalan kebaikan yang merupakan amalannya, amalan kebaikan ini dia tidak lakukan kecuali dengan kemudahan dari Allah. Allah yang memudahkan dia melakukannya. Ya. Dan tidak akan dimudahkan untuk dia amalannya. Andai kata Allah tidak memudahkan untuknya, andai kata Allah tidak memberi hidayah untuknya, maka dia tidak akan mendapat hidayah untuk bisa melakukan amalan tersebut. Ya. Karena itulah semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman, andai kata bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, maka tidak seorang pun di antara kalian yang suci sama sekali. Ya. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Dan ada beberapa ayat yang lain selain daripada ayat ini, kata penulis. Nah, baik. Maka poin dari poin ini, penekanannya, beliau menekankan bahwa seorang itu masuk surga bukan murni karena amalannya. Dia masuk surga karena apa? Karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan adalah apa? Sebab masuknya surga. Ya, sebab yang menyebabkan seorang itu apa? Masuk surga. Bukan amalan yang memasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya, bahwa tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, tidak pula engkau. Kata Nabi, tidak pula saya. Tetapi Allah merahmati saya, meliputi saya dengan rahmatnya. Maka seorang masuk surga dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu didapatkan dengan apa? Dengan amalan yang salih. Itu yang menjadi sebab. Ya. Karena dia beramal salih, maka dia pun dengannya masuk surga. Kemudian kata beliau, wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla ajjala li kulli makhluqin ajalan wa anna nafsan la tamutu lan tamuta illa bi ithnihi kitaban muajjala wa idan qada ajalul mar ajalul mar'i falaysa illa al maut wa laysa minhu fawtun qala Allahu azza wa jalla wa likull ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa qala ma kana li nafsin an tamuta illa bi ithnillahi kitaban muajjala. Dan mereka meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah azza wa jalla telah menetapkan untuk setiap makhluk ajalnya, dan setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, dan ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Dan apabila sudah selesai ajal seseorang, maka tidak ada lagi kecuali kematian, dan tidak ada lagi waktu yang luput. Allah azza wa jalla berfirman, setiap umat ada ajalnya, dan apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, dan tidak bisa dikedepankan. Dan Allah berfirman, dan tidaklah seorang jiwa itu meninggal kecuali dengan izin Allah. Itu adalah ketentuan yang telah kitaban muajjala. Dia adalah ketentuan yang telah diakhirkan. Nah, ya maksudnya yang datang setelahnya. Iya. Baik, di sini beliau tekankan bahwa setiap makhluk itu ada ajalnya. Setiap makhluk itu ada ajalnya. Setelah dia mati, maka itulah setelah selesai ajalnya, ketentuannya maka dia pasti akan mati dan tidak akan luput. Dan ini bantahan pada sebagian ahli bidah yang berbicara tentang masalah ajal, ya ada luput dan sebagainya. Ya. Di sini oleh Imam Al-Barbahir dalam Syarhus Sunnah, beliau di sini isyaratkan walaupun tidak menyinggung langsung, tapi ini dari usul ahli sunnah. Kemudian kata beliau, wasyhaduna anna man mata aw qutila faqad inqada ajaluhu. Qala Allahu azza wa jalla, law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim wa qala aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada. Dan mereka merefleksikan bahwa siapa yang mati atau terbunuh, maka sudah selesai ajalnya. Ya, sudah selesai ajalnya. Ini semua dimaklumi ya. Tapi di sini penulis menekankan sebab ada ahlul bidah yang menyimpang di dalam masalah ini. Yang menyimpang di dalam masalah ini. Allah firman, andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya akan nampak ya, kematian itu kepada orang yang telah ditetapkan atas mereka kematian. Ya. Akan menjemput mereka kemana? Ke tempat tidur-tidur mereka. Kalau memang sudah ditetapkan, akan nampak juga. Dan Allah firman, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ya. Kemudian penulis berkata, wa taqidun anna Allah subhanahu khalaqa syayatin yuwaswisuna lil adamiyyin wa yaqsuduna istizlalahum wa yatarassaduna lahum. Qala Allah azza wa jalla, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumukum innakum la musyrikun wa anna Allah ta'ala yusallituhum ala man yasha wa yu'simu min kaydihim wa makrihim man yasha. Qala Allahu azza wa jalla, wastafdus man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal awladi wa idukum wa ma yu'idukum ash-shaytanu illa gurura inna ibadi laysa ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنك ليس لك سلطان إلا على الذين آمنوا ليس لك سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانك على الذين يتولونه على الآية. أهل السنة يقين بالله سبحانه وتعالى من ciptakan para syaitan, memberikan waswas kepada anak Adam dan memaksudkan supaya mereka tergelincir dan mereka terus menerus mengintai anak Adam ini supaya dibuat mereka tersesat dan tergelincir. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguhnya para syaitan mewahyukan kepada wali-walinya supaya mendebat kalian. Dan kalau kalian taat kepada mereka, sungguh kalian telah berbuat kesyirikan. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikan syaitan itu berkuasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menjaga siapa yang Allah kehendaki dari tipu daya syaitan dan dari makar syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan firman Allah ini kepada iblis, ya, wastafdis man istata'ta minhum, ya, tariklah siapa yang kamu mampu, ya, kamu tarik di antara mereka, disautika dengan suaramu, wa ajrib alaihim bikhailika, seranglah mereka dengan kuda-kudamu, wa rajlik, dan kekuatanmu, ya, dengan menunggangi kuda atau dengan berjalan, ya, wa syarikum fil amwali wal aulad wa idkum. Ya, bersyarikatlah kamu pada mereka, pada harta dan anak-anak, dan berikanlah janji-janji kepada mereka, dan tidaklah janji-janji syaitan itu kecuali tipu daya. Ya. Kemudian Allah menekankan, inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak ada kekuatan atas kamu untuk menyesatkan hamba-hambaku. Dan cukuplah Rabbmu sebagai wakila. Nah, yang memberikan perlindungan atau tempat bergantung. Waqala innahu laysa lahu sultan. Dan sungguhnya, ya, syaitan itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada Rabbnya dia bertawakal. Sungguhnya kekuasaannya hanya kepada orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada syaitan. Al-ayah. Nah, Rasul jelaskan tentang syaitan. Kita wajib meyakini adanya syaitan. Dan syaitan itu ada dua jenis, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya. Dan ya, akal dari syaitan adalah iblis. Ya. Dan syaitan itu bentuknya banyak. Ya. Dan makar mereka juga beraneka ragam. Ya. Yang jelas tidak ada yang mengikuti jalan syaitan kecuali orang-orang yang memberikan ada bentuk loyalitas kepada syaitan. Yang mengikutinya, tunduk kepadanya. Adapun orang-orang yang merupakan hamba Allah, beriman kepada Allah, ya, maka tidak jalan bagi syaitan untuk menyesatkannya. Nah, dan di sini pentingnya seorang itu mengokohkan keimanan dan istiqamah di atas agama sehingga dia terhindar dari serangan-serangan syaitan dan tipu daya syaitan. Kemudian penulis berkata, وَيَشْهَدُونَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا كِفْرًا وَفَحَرَةً إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَبُرُّونَ أَحَدًا إِلَّا بِإِثْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُمْ يَبَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِثْنِ اللَّهِ. Dan ashabul hadith mempersaksikan bahwa di dunia ini ada sihir dan ada tukang-tukang sihir. Sungguhnya mereka itu tidak bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Izin apa ini? Kauni atau syari? Kauni. Nah. وَمَاكُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka tidak menyesatkan seorang pun. Ya. Mereka tidak bisa menyesatkan seorang pun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Ya, maka seorang hamba yang bertawakal kepada Allah dengan izin Allah dia dihindarkan dari sihir. Kemudian kata beliau, "Waman suhira minkum, ya. Waman sahara minkum wasta'mala as-sihr, wasta'mala as-sihr wa ataqada annahu yadhurru aw yanfa' bi ghairi idznillah faqad kafar." Siapa yang melakukan sihir di antara mereka? Perhatikan ya. Dia melakukan sihir atau menggunakan sihir atau meyakini bahwa sihir itu memberi manfaat, memberi kecelakaan dan memberi manfaat dengan selain izin Allah, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Ya. Nah, ini penekanan dari penulis. Ya. Dan yang benarnya bahwa sihir itu adalah apa? Hal yang mengkafirkan, mengeluarkan dari keislaman. Itu yang benarnya. Ya. Yang dipegang oleh jumhur al-ulama. Nah. Ya. Surat dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يُعَلِّمْنَا مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir pada seorang pun sampai keduanya berkata, kami ini hanya sekedar fitnah, ujian. Maka janganlah kamu menjadi kafir. Janganlah kamu menjadi kafir. Maka orang melakukan sihir berarti dia kafir keluar dari agama. Demikian pula orang melakukan sihir. Ya. Kemudian kata beliau, وَمَنْ وُصِفَ مَا يُكْفَرُ بِهِ أُسْتُطِيرُ فَإِنْ تَعْبَ وَإِلَّا غُرِبَتْ أُنُقُ وَإِذَا وُصِفَ مَا يُكْفَرُ بِهِ أُسْتُطِيرُ. Dan apabila disifatkan kepadanya apa yang dia dikafirkan dengannya, maka dia diminta tobat. Kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Kalau tidak, dipenggal lehernya. Nah, dan ini masalah orang yang melakukan sihir, apa diminta tobat atau tidak, ini juga letak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa tukang sihir bagi pemerintah boleh langsung membunuhnya tanpa diminta bertobat. Kalau memang diketahui dia itu berbuat sihir, sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah sahabat radhiyallahu taala anhum, dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Nah, kemudian kata beliau, wa idza wusifa ma laysa bi kufrin aw takallama bima la yufham nuhi anhu fa in ada ujr. Apabila disifatkan apa yang bukan kekufuran. Ya. Sini beliau penulis memberi tafsir seperti tafsir Imam Syafi'i. Ya. Sebab beliau ini seperti yang saya katakan dari pengikut mazhab Syafi'i. Apabila disifatkan dari bentuk sihir apa yang bukan kekafiran, atau dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami, maka dia dilarang darinya. Ya, kalau dia kembali mengulanginya, maka diberi ta'zir. Ta'zir artinya diberikan hukuman, tidak ada batasannya, sesuai dengan apa yang dipandang cocok untuk orang ini, supaya dia kapok. Ya, dan ini yang menentukannya adalah qadhi, adalah hakim, negara yang menentukannya. Demikian pula hukum bunuh itu tadi, kepada tukang sihir, itu adalah kepada pemerintah, ya, bukan orang per orang. Kemudian kata beliau, wa in qala as-sihr laysa bi haram wa ana atakiru ibahata wajib qatluhu liannahu istabaha ma ajma'a al-muslimuna ala tahrimihi. Apabila dia berkata bahwa sihir itu adalah haram, ya, bahwa sihir itu bukanlah haram dan saya meyakini bahwa sihir itu boleh, maka wajib untuk dibunuh. Sebab ini artinya dia membolehkan apa yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu adalah haram. Iya. Jelaskan di sini ya. Pembahasan tentang sihir. Iya. Ini pembahasannya dalam bab tauhid. Iya. Jadi khusus sebenarnya di pembahasan kitab tauhid. Kita membahas tentang masalah ini termasuk hal yang penting di masa ini. Iya. Bagaimana kita melihat praktek-praktek sihir itu sangat banyak. Iya. Praktek-praktek sihir sangat banyak. Sampai dianggap sebagai perkara yang lumrah. Ya, orang pintar, ya, bahasanya orang pintar, ya, melihat, ya, dan seterusnya. Ya, sampai sekarang, ya, sudah diiklankan. Bisa ketik rek, ya, apa begitu? Ya, piring semua ke paranormal kemana? Ya, jodoh, ya, ramalan nasib. Na'udzubillah. Ya, semuanya dari perkara dari kesesatan yang tersebar. Ya, karena itulah seorang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya di masa ini, dia berhati-hati. Ini masa fitnah. Ya, kemudian seorang semakin banyak berpegang dengan agamanya, mempelajari tuntunan agamanya supaya kuat hatinya di atas keimanan. Dan dia tahu apa-apa yang salah, apa-apa yang tidak benar, dia hindari. Dan dia bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Baik. Kemudian setelah itu penulis di sini masih menyebutkan jumlah dari apa namanya? Setelah menyebutkan hal-hal yang merupakan prinsip dasar, sini penulis masuk mulai menjelaskan beberapa etika dan akhlak ahlul hadis. Ya, ahlul hadis itu ashabul hadis, mereka punya etika dan akhlak. Ya, mereka dikenal dari semua sisi. Dikenal kuat dalam akidahnya. Dikenal mereka kuat dalam prinsip-prinsip dasarnya. Dikenal orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling merahmati manusia, paling semangat manusia mendapat hidayah. Ini semua dari ahlul hadis. Ya. Dan sini penulis membawakan seluruh masalah-masalah ini, belum menginginkan satu masalah, bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah, dakwah ahli sunnah wal jamaah itu dakwah syumuliyah, dakwah yang universal, mencakup seluruh sesuatu, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu salah kalau ada yang menggambarkan bahwa dakwah ahli sunnah itu hanya dalam masalah tauhid asma wa sifat saja misalnya, hanya dalam masalah membahas masalah sihir saja misalnya, atau ahli sunnah wal jamaah, ya, kerjanya hanya membantah saja misalnya. Ya, salah yang menggambarkan ahli sunnah seperti itu. Ahli sunnah sempurna mereka. Ya, pada seluruh perkara mereka yang paling depan di dalam melaksanakannya, di dalam mendakwakannya. Tetapi yang namanya prioritas, ada yang prioritas. Tentunya tauhid ada yang paling utama, yang paling pertama. Jelas? Tapi di sini kenapa dibawakan oleh penulis di sini dari akhlak ahlul hadis? Ya. Dari akhlak ahlul hadis harus dijaga. Sebab ini dari hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu pandai bicara tapi tidak ada amalan. Berbeda dengan ahli sunnah, mereka menjaga hal-hal yang diperintah dalam syariat. Sekarang kita baca jumlah indah sini dari penulis. Dan ini dari hal yang sangat indah sekali, beliau terangkan tentang akhlak ahli sunnah. Ya, kata beliau, wa yuharrimu ashabul hadith. Ya. Kembali beliau menekankannya kalimat ashabul hadith. Dan ashabul hadith mengharamkan al-muskir minal ashribah. Apa-apa yang memabukkan dari minuman. Iya. Al-muttasid minal inabi, awil jadidi, awil tamri, awil asli, awil dara, awil gairi dalika mimma yuskir, yuharrimuna qalilahu wa kathirahu, wa yunajjisunahu, wa yuhibuna bihil hadd. Iya. Ashabul hadith mengharamkan apa yang memabukkan dari minuman. Minuman yang terbuat. Iya. Minuman memabukkan yang terbuat dari inab. Dari anggur. Atau dari zabib, kismir, atau dari tamar, korma, atau dari asal, madu, atau dari darah, jagung, atau selain daripada itu. Dari apa-apa yang memabukkan. Dimaklumi apa yang disebut itu tadi, ya kalau dicampur di air, awalnya kalau dicampur diaduk, masya Allah, minumannya enak. Tapi kalau dibiarkan beberapa lama, ini akan melalui proses sehingga bisa apa? Bisa memabukkan. Maka yang seperti ini adalah hal yang diharamkan. Kenapa? Sebab ahli sunnah mengharamkan setiap yang memabukkan diharamkan sedikit maupun banyaknya. Mereka menganggap itu adalah najis dan mereka mewajibkan hukum had padanya. Iya. Pertama tentang haramnya Minuman keras ini adalah hal yang dimaklumi. Setiap yang memabukkan, kalau banyaknya diminum memabukkan, maka sedikitnya itu juga adalah apa? Adalah haram. Walaupun dia hanya pakai 0,001. Yang penting banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Dan haramnya ini bukan dalam meminum saja. Haram di dalam dipakai minyak wangi, dipakai ini, dipakai itu, semuanya tidak boleh. Jelas ya? Sebab asalnya Nabi mengharamkan setiap yang memabukkan. Konteks hadis Nabi jelas. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Umum konteksnya, bukan untuk minum saja. Jelas? Satu ucapan penulis di sini bahwa al-hadid menajiskannya, ya ini pendapat sebagian ahli hadid. Ya, tapi ahli fikih berbeda pendapat di sini. Apakah khamar itu najis atau tidak? Silam pendapat di kalangan para ulama. Saya sampai hari ini pendapat yang sebegang bahwa khamar itu bukan najis. Ya, khamar itu bukan najis. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Sebab ketika turunnya perintah, turunnya tentang pengharaman khamar, maka para sahabat membuang khamar-khamar mereka di jalan-jalan. Andai kata itu najis, maka tidak mungkin mereka membuat najis di jalanan, sehingga manusia terkotori dengan najis. Nah, ya, tidak ada dalil yang lain disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarhul Muntir yang menunjukkan tidak haramnya atau tidak najisnya apa? Khamar. Wajibuna bihil had. Dan ada hukum had bagi orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar dicambuk. Ya, dicambuk, diberikan hukum had. Ya, ada hukum had yang ditegakkan padanya. Jelas ya? Ini dari akhlak ahli hadis. Dari sebenarnya di sini bantahan, ya, kepada sejumlah dari ahli fikih yang membolehkan minuman-minuman apa? Najis. Ya. Sebab dari kalangan Hanafiyah mereka membolehkan apa minum? Najis. Karena itu mereka dicela oleh ahli hadis dari sisi ini. Ya, sebab mereka menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, wa yarawna al-musara'a ila ada'i shalawat wa iqamatiha fi awal al-awqat afdalu min ta'khiriha ila awatir al-awqat. Dan mereka melihat untuk bersegera menunaikan kewajiban salat. Ya, sebagaimana umumnya seluruh salat itu, ya umumnya seluruh ketaatan kita diperintah untuk bersegera melakukannya. Demikian pula menunaikan salat. Sudah diperintah menunaikan salat, ya, bersegera menunaikannya. Ya, asalnya ayat berlaku umum. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Kita diperintah untuk bersegera menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menegakkannya di awal waktu. Ini penekanan beliau. Kenapa beliau katakan ini? Sebab ada penguasa-penguasa yang datang, ya, di masa beliau dan masa sebelumnya dan masa setelahnya, mereka mengakhirkan waktu-waktu salat. Mengakhirkan waktu-waktu salat. Maka beliau menekankan dari sunnah ini bahwa salat itu dikedepankan. Ya. Lebih afdal daripada diakhirkan sampai akhir waktu. Kecuali waktu-waktu salat yang memang ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau diakhirkan itu lebih afdal. Seperti apa? Seperti salat isya. Dan seperti waktu duhur kalau dalam kondisi yang sangat panas. Ya. Ini mungkin kalau di Arab sana berlaku. Tapi kalau di Indonesia ini Masya Allah. Ya. Suhunya nikmat. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yujibuna qira'at al-Fatihah al-kitab khalf al-imam. Dan ahli hadis mewajibkan membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Ya, ini pendapat yang benar sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allakum taqra'una khalf imamikum la taqra'u illa di ummil kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian baca kecuali dengan ummul kitab. Maka hadis-hadis ini mengkhususkan kandungan ayat Al-Quran. Idza quri al-Quran fastabi'u lahu wansitu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah yang diam. Ayat ini dikhususkan oleh hadis. Hadis menjelaskan diam selain dari Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah wajib untuk dibaca oleh makmum dalam salat jahriyah maupun salat sirriyah. Jelas wajib membaca Al-Fatihah. Adapun hadis yang berkata, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaannya. Ini hadis disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya dan disebutkan pula oleh Hafidz Ibn Hajar dalam Talqis al-Khabir, dan mereka berdua mengatakan hadis ini tidak satu pun yang sahih. Semuanya lemah. Semuanya lemah. Maka yang benarnya di dalam masalah ini bahwa wajib membaca Al-Fatihah. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak dapat satu rakaat. Nah, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, ya. Dikuatkan pula oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi majma'in. Nah, kemudian kata beliau, وَيَأْمُرُونَ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتْمًا وَاجِبًا وَيُعْدُونَ إِتْمَامَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِمَا وَالْإِرْتِفَاعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالْإِنْتِفَاضِ مِنْهُ. Sebentar. وَيَأْمُرُونَ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتْمًا وَاجِبًا. Mereka memerintah untuk menyempurnakan ruku dan sujud. حَتْمًا وَاجِبًا. Ketentuan yang wajib. Jelas ya? Apa artinya menyempurnakan ruku dan sujud? Artinya yang diinginkan oleh penulis tuma'nina dalam bahasa fikihnya. Sebab tuma'nina adalah salah satu dari rukun salat. Ada berapa rukun salat? Ada berapa? Sebagian ahli fikih mengatakan 14. Ya, ini hitung-hitungan ya. Ada menghitung 14, ada menghitung 13, ada menghitung 12. Nah, salah satu dari rukun salat itu tuma'nina. Apa artinya tuma'nina? Dalam setiap gerakan dia sempurna di gerakannya. Dia berdiri sempurna berdiri. Begitu dia ruku, dia telah sempurna ruku. Ruku itu, ya dia harus membentuk derajat berapa? 90 derajat. Jelas? Ya. Dia dalam posisi ruku ini, walaupun sesaat, maka itu sudah dikatakan, dia telah menyempurnakan ruku telah tuma'nina. Dia bangkit dari ruku i'tidal, kembali lagi tulangnya, berdiri seperti biasa. Walaupun sesaat, maka itu sudah dikatakan apa? I'tidal, sudah sempurna tuma'nina. Ya. Makanya peringatan bagi orang yang salat baru ruku, belum sampai ruku naik lagi, belum lagi naik sudah sujud lagi. Ini tidak syah salatnya, tidak syah salatnya, sebab dia meninggalkan salah satu rukun salat. Itu apa? Wajib untuk tuma'nina. Ya, maka penulis di sini menegaskan ya, menjelaskan. Kata beliau, wayaduna itmamar ruku'i wassujudi di tuma'nina fihima wal irtifa'a minar ruku'i wal intisaba minhu wa tuma'nina tafihi. وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. Dan ahli hadis menghitung bahwa menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud dengan tuma'nina pada keduanya, ya bangkit dari ruku yang disebut dengan nama i'tidal, ya berdiri, ya darinya, kemudian tuma'nina padanya, kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tuma'nina padanya. Ahli hadis menghitung seluruh dari itu terhitung sebagai apa? Rukun-rukun salat yang tidak syah salat itu kecuali dengan hal ini. Iya. Jelas? Kemudian kata beliau, "Wa yatawafawna bi qiyamil lail li salati ba'da al-manam." Dan ahli hadis saling berwasiat untuk melakukan qiyamul lail, melakukan salat malam setelah tidur, wa bi silatil arham, dan menyambung silaturahim. Perhatikan ya, bukan artinya dia sibuk belajar akidah, belajar ilmu, dia lupa hal-hal yang sunnah, hal-hal yang disunnahkan. Ada rawatibnya, ada salat malamnya, ya. Dari ahli sunnah hendaknya dia harus untuk menjaga salat witir walaupun satu rakaat, walaupun tiga rakaat, yang penting dia continue di dalam melakukannya. Demikian. Maka mereka saling berwasiat untuk melakukan qiyamul lail. Ya. Salat setelah tidur. Ini disebut dengan nama apa? Tahajud. Kalau setelah tidur itu disebut dengan tahajud. Nah, wa bi salatil arham. Demikian pula ahli hadis berwasiat untuk menyambung silaturahmi. Sebab menyambung silaturahmi adalah kewajiban dan ancaman yang sangat besar bagi orang yang tidak menyambung silaturahminya, memotong silaturahminya. Iya. Wa itsha'is salam, kemudian menyebarkan salam. Sebab ini dari sifat kaum muslimin yang dengannya mereka saling cinta mencintai, sebagaimana dikabarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ita'amu ta'am, memberi makan kepada orang yang miskin, orang yang butuh. Ini juga dari akhlak yang baik. Disebutkan ketentuannya dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Warahmah, kata beliau, warahmati ala al-fuqara wal masakin wal aitam. Demikian pula rahmat kepada fakir miskin, kepada orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Wal ihtimam bi umuri muslimin. Demikian pula perhatian terhadap perkara kaum muslimin. Ini juga dari sifat ahli sunnah. Ya, ahli sunnah itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Oh, saya mau mendapat hidayah sendiri. Tidak. Dia punya perhatian terhadap kaum muslimin. Dia punya upaya bagaimana kaum muslimin itu bisa baik. Ya. Punya semangat untuk mengajak kaum muslimin kepada kebaikan. Itu ahli sunnah. Tidak harus dia diminta. Sebab dia sudah tahu dari kewajibannya. Ini dia ketahui dari kewajibannya. Maka dalam amalan kebaikan, seorang tidak harus. Dia diminta baru dia berbuat. Dia melihat apa yang kurang. Ya, dia melihat apa yang dibutuhkan. Dia melihat apa yang bermanfaat bagi manusia. Dia lakukan. Dia tegakkan. Iya. Demikian harusnya seorang yang berada di jalan para ulama as-salaf. Kata beliau, ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal mankah wal malbas. Demikian pula ta'affuf menjaga iffah, menjaga kehormatan pada makanan, pada minuman, pada nikah dan pada pakaian. Maksudnya hendaknya semuanya diambil dari sumber yang haram, diambil dari sumber yang halal, ya, dengan cara yang halal, bukan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ahli sunnah menjaga hal ini. Tidak pantas ada dari ahli sunnah tidak mengetahui hal yang halal dan haram, sehingga dia masuk dalam muamalah, masuk dalam perdagangan misalnya, dia tidak tahu yang mana yang dihalalkan, yang mana yang diharamkan. Karena itu Umar bin Khattab berkata, jangan ada yang mendekati pasar kami ini orang yang tidak mengetahui hukum jual beli. Dalam sebuah riwayat, dia tidak mengetahui hukum tentang riba. Jangan dia dekati pasar kami. Ya. Beliau mengharuskan orang yang masuk ke pasar harus mengetahui hukum-hukum seputar apa? Seputar riba. Agar supaya dia jangan bermuamalah yang sifatnya haram, sehingga mencelakakan orang lain, membahayakan orang lain, dan lebih mengirikannya lagi, dia sendiri akan mendapatkan kejelekan daripada hal tersebut. Kemudian kata beliau, wasa'i fil khairat. Demikian pula ahli sunnah berwasiat untuk bersegera di dalam kebaikan. Dan ini ciri ahli sunnah, ciri para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairat. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ciri orang-orang yang beriman. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah ada orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan mereka orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut. Tambahnya lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang dianjurkannya bersegera menuju kepada kebaikan. Ya, ahli sunnah semangat. Dia cari pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ketaatan. Dia harus untuk melakukannya, bersemangat untuk melakukannya. Dan ini dari ciri ahli sunnah. Nah, wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini termasuk tonggak agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan di antara sebab kebinasaan umat sebelum kita karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Isa dan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka melampaui batas. Karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Bagaimana mereka melampaui batas? Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan sungguh itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahrainihim bil ma'asi wa hum qadiruna an yughayyiruha, thumma lam yughayyiruha illa yushak wa ayyuhum Allah bi iqabin min." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depannya sebuah kemungkaran atau kemaksiatan. Mereka mampu untuk merubahnya. Lalu mereka tidak merubahnya kecuali akan dikhawatirkan kalau Allah menurunkan siksaan, semuanya akan terkena dengan siksaan. Iya. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang penting. Tapi amar ma'ruf dan nahi munkar itu ada kaidah-kaidahnya, ada tata caranya, dan ada akhlak di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Insyaallah kalau mudah-mudahan tidak terlambat di waktu lagi. Dan sebab ini pembahasan yang meluas, butuh satu ceramah khusus. Ya. Kata beliau, wal bidar ila fi'lil khairat, bersegera melakukan perbuatan kebaikan, ajma seluruhnya, wa tiqai su'i akibat ittama, ya, dan meninggalkan ya kejelekan akibat orang yang tamak. Nah, ini dari apa? Akhlak ahli sunnah. Kemudian kata beliau, wa yatawafawna bil haqqi was sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan sabaran sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Surah Al-Asr. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala. Gimana kita lanjut atau? Hah? Mau ditambahkan? Khair insyaallah. Ya. Ya, sedikit. Besok acara jam berapa? Di kota ya? Jam 8. Kalau pagi berarti enggak nyambung ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bisa sampai jam 10 ya? Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan tidak lewat jam 10. Kemudian kata beliau, وَيَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَغَضُونَ فِيهِ وَيَتَقُونَ الْجِدَالَ فِي اللَّهِ وَالْخُصُمَاتِ فِيهِ ويجالبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهلات ويقتدون بالنبي وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. Kemudian kata beliau rahimahullah, ashabul hadith mereka saling cinta mencintai dalam agama dan saling membenci dan melakukan kebencian juga karena agama. Maksudnya mereka cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Kalau misalnya dia benci kepada saudaranya, maka bukan kebencian yang mutlak. Sebab dia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman secara umum diberikan apa? Loyalitas. Tapi kalau dia berbuat salah, berbuat bidah, maka dibenci sesuai dengan kadar kesalahan dan bidah yang dia lakukan. Dan bencinya ini karena apa? Karena agama. Ya, karena Allah. Demikian. Itulah keimanan. Iya. Maka ahli sunnah saling mencintai. Dan ciri ahli sunnah. Ya, hubungan kecintaan mereka, persaudaraan mereka itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Ya, karena itu kapan terdapat di kalangan ahli sunnah bentuk, ya, sering terjadi perselisihan, ya, kelihatannya tidak akur, tidak cocok, maka ini hendaknya lebih memahami dan lebih mencermati prinsip ahli sunnah. Kemudian hendaknya dia lebih menyadari bahwa syaitan ingin apa namanya menjerumuskan mereka di dalam kesalahan. Dan harus diingat ya, bahwa syaitan itu paling bersemangat menyesatkan pengikut sunnah. Kalau dia menyesatkan ahli bidah itu sudah biasa, syaitan sudah biasa. Ya. Tapi kalau dia menyesatkan pengikut sunnah sekali saja, maka gembiranya luar biasa. Gembiranya syaitan luar biasa. Karena itu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, mungkin saat ini tidak ada orang yang lebih diharapkan dia meninggal oleh iblis, ya. Tidak ada orang yang oleh iblis lebih diharapkan dia meninggal selain dari saya, kata Ibn Abbas. Kenapa? Ya. Sebab orang datang kepada saya membawa bid'ah, maka saya lumat bid'ah ini dengan apa? Dengan sunnah. Saya hancurkan bid'ah ini dengan sunnah. Maka syaitan pun sangat berharap Ibn Abbas ini, ya, meninggal. Nah, maka pengikut sunnah itu betul-betul merupakan apa? Musuh syaitan. Berusaha dia palingkan, dia lalaikan. Ya. Dia tidak bisa mendekatinya dengan cara kesyirikan. Cara yang lainnya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertabda, Inna syaitana kat aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratul Arab. Walakin bittahrish. Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Dia dijadikan sebagai sembahan di tanah Arab. Tapi bagaimana cara dia? Ya. Melakukan serangan kepada manusia dengan cara tahrish. Mengadu domba di antara manusia. Karena itu dijaga. Ini dari prinsip ahli sunnah. Dan mereka meninggalkan jidal. Ya. Mereka meninggalkan jidal ini karena Allah. Wal khusumati fihi. Sebenarnya mereka meninggalkan jidal tentang Allah dan berdebat di dalamnya. Sebab yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, semuanya adalah hal yang jelas. Tidak perlu perdebatan, tidak perlu perselisihan, pertikaian. Kewajiban kita seperti kata Imam Az-Zuhri adalah apa? Fa'alaina at-taslim. Kewajiban kita adalah untuk menerima. Tidak perlu mendebat, berjidal. Ya. Kata beliau, wa yujanibun ahlal bidah wa dalalat. Dan mereka meninggalkan ahlul bidah dan pengikut kesesatan. Ya. Dan mereka memusuhi ahlul ahwa. Ahlul ahwa, ahwa itu juga biasa diibaratkan untuk pengikut bidah. Ya, dan orang-orang yang mengikuti kejahilan-kejahilan. Ya. Maksudnya dia sengaja mengikuti hal-hal yang jahil, hal-hal yang tidak benar. Ya. Dan ahlul hadith mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, mereka ini seperti bintang-bintang. Ya. Dengan siapapun kita mengambil petunjuk, ya, siapapun mereka mengambil petunjuk mengikutinya, maka mereka mendapat petunjuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tersebut. Ini ada hadithnya, ya. Tapi hadithnya lemah. Hadithnya lemah. Ya, bahwa sahabat itu seperti bintang-bintang. Itu ada kelemahan, ya, pada hadithnya. Maksudnya ashabi kan nujum, itu ada bentuk kelemahan. Tapi di riwayat Imam Muslim memang ada diperumpamakan. Perumpamaan apa namanya? Bintang itu di langit. Ya, perumpamaan bintang di langit. Maka Nabi memperumpamakan bahwa bintang di langit ini, ya, keberadaan beliau di tengah para sahabatnya bagaimana? Sebagaimana keberadaan bintang itu di langit. Kalau Nabi sudah meninggal, maka akan datang kepada para sahabatnya apa yang dijanjikan. Kalau para sahabat telah meninggal, maka akan datang kepada umat apa yang dijanjikan kepada mereka, apa yang diancamkan kepada mereka dari perselisihan fitnah dan seterusnya. Jelas? Ini ada di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi khusus dengan lafaz para sahabat ashabitan nujum, ini hadisnya apa? Hadisnya lemah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yaqtaduna bisalafis shalihin. Dan mereka mengambil iktida, mengambil petunjuk, ya, mengikuti para ulama as-salaf yang salih. Ya, jadi as-salaf yang diinginkan adalah as-salih. Ya, salaf yang diinginkan, sebagaimana yang setelah terangkannya, salaf itu punya dua penggunaan. Jadi salaf dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini adalah mereka yang tidak menyimpang. Karena itu disifatkan dengan apa? Salih. Kalau dia hidup di generasi apa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tapi dia menyimpang, maka ini tidak ada artinya dia hidup di tiga generasi itu. Sebab yang dipuji adalah orang yang mengikuti para sahabat dengan apa? Walladzina tabauhum biihsan. Adalah orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang dipuji. Nah, kemudian kata beliau, berpegang dengan salafus salih min a'immatid din wa ulama'il muslimin, dari imam agama dan ulama Islam. Ini yang saya sebutkan kemarin ya, bahwa dua penggunaan. Ini penggunaan yang kedua. Sebab as-salaf juga digunakan untuk para a'immah setelah tiga generasi. Sini penulis menggunakannya. Dari para a'immah agama dan ulama kaum muslimin. Dan berpegang dengan apa yang mereka berpegang dengannya. Dari agama yang kuat dan kebenaran yang jelas. Ya. Ya. Demikian seorang itu dalam beragama. Lihat saja para ulama, dia berpegang di mana. Ya. Para ulama berpegang dengan apa. Maka apa yang dipegang oleh para ulama itulah insyaAllah ta'ala yang baik. Sebab mereka, ya, jika para ulama bersepakat berkumpul di atasnya, dan mungkin mereka bersatu di atas kesalahan. Nah, kemudian kata beliau, وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ وَلَا يُجَادِلُونَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُنَاظِرُونَهُمْ وَيَرَوْنَ كَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سَمَاءِ أَبَاطِيلِهِمْ الَّتِي إِذَا مَرَّتْ بِالْآذَانِ وَقَرَّتْ فِي الْقُلُوبِ ضَرَّتْ وَجَرَّتْ إِلَيْهَا مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ الْفَاسِدَةِ مَا جَرَتْ وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Kata beliau, dan ahli hadith mereka membenci ahli bid'ah. Ya. Ahli bid'ah mengadakan di dalam agama apa yang bukan darinya. Nah, mereka tidak mencintai ahli bid'ah. Mereka tidak bersahabat dengan ahli bid'ah. Tidak mendengar ucapan mereka. Tidak duduk dengan mereka. Tidak berdebat tentang masalah agama bersama mereka. Tidak berdiskusi tentang mereka. Bahkan mereka menjaga telinga-telinga mereka dari mendengarkan kebatilan ahli bid'ah. Yang kebatilan ahli bid'ah ini kalau melewati telinga, ya, jatuh di dalam hati, maka akan membahayakan. Akan membahayakan. Apabila bid'ah-bid'ah ini, ya, yang mana bid'ah-bid'ah ini akan menyeret bentuk was-was dan bahaya-bahaya yang sangat merusak. Apa yang telah terbukti dia menyeret manusia kepadanya. Dan di dalam hal inilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Apabila engkau melihat orang-orang yang larut, ya, membicarakan ayat-ayat kami ini terhadap ahli bid'ah, maka berpalinglah kalian dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Ya. Makanya dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka benci kepada ahli bid'ah, dan para ulama telah menulis, ya, tulisan-tulisan yang banyak menjelaskan tentang bahaya ahli bid'ah. Kenapa? Karena bahaya yang duduk kepada mereka itu bisa menyesatkan umat, memberikan syubhat, memberikan kerancuan dalam agama, bisa menyebabkan seseorang keluar dari jalan yang lurus, ya, kutur dari agama, bisa menyebabkan seorang itu, ya, kurang ketakwaan kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak, ya, orang yang duduk yang menganut bid'ah akan kurang pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab asalnya bid'ah semuanya jauh dari agama. Karena itu para ulama melarang, ya, untuk duduk dengan ahli bid'ah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa alamatul bid'ah ala ahliha zahiratun badiyah. Sekarang beliau menjelaskan tanda-tanda ahli bid'ah. Yang tanda-tanda ahli bid'ah itu sangat jelas dan terang. Ya, jelas dan nampak. Wa adharu ayatiha wa alamatiha. Ya, tanda-tandanya. Ya. Yang paling nampak syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para penyandang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum. Ya. Dan penghinaan mereka terhadap para penyandang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasmiyatihim iyyakum hasyawiyyah wa jahala wa zahiriyah musyabbihah. Dan mereka menamakan ahlul hadis sebagai hasyawiyyah, orang-orang yang mengurus perkara yang tidak berguna. Ya. Ya. Nah. Jahala, mereka namakan ahlul hadis sebagai orang yang jahil, zahiriyah, orang yang mengambil zahirnya saja, musyabbihah, dan mereka namakan ahlul hadis sebagai orang yang melakukan tasybih. Ya, ini penamaan-penamaan ahli bid'ah. Mereka menamakan dengannya ahli sunnah. Nah, jadi ciri ahli bid'ah mereka benci permusuhannya kepada siapa? Ahli sunnah. Itu ciri mereka. Karena itu suatu hari disampaikan kepada Imam Ahmad bahwa Ibn Qutailah berkata tentang Abdul Hadid di Mekah berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Maka Imam Ahmad berdiri ya, dari majlisnya. Dia sangat marah. Kemudian beliau berjalan sambil berkata, zindir, zindir. Ya. Orang ini adalah zindir, munafik, munafik. So, kalimat zindir itu artinya munafik di penggunaan dahulu. Nah, baik. Kemudian kata beliau, i'tiqadan minkum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zalin 'anil 'ilm wa anna al-'ilma ma yulqihi asy-syaitan ilaihim min nata'ij 'uqulihim al-fasida wa wasawis sudurihim al-mudlima wa hawajis qulubihim al-khaliyah 'anil khair al-'aqila wa hujajihim bi syubhatihim al-dahibati al-batila ulaika alladziina la'anahum Allah fa'asammahum wa 'ama absarahum wa may yuhinu Allahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha' subhanallah. Ini pendalilan-pendalilan penulis. Ini dari kedetailan pendalilan menunjukkan apa tajamnya pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kata beliau, ya, ahli hadis, ya, mereka ini siapa? Mereka ahli bid'ah yang memusuhi ahli sunnah sebab mereka meyakini, ya, bahwa pada kabar-kabar Rasulullah SAW itu jauh dari ilmu. Dan mereka meyakini ahli bid'ah ini. Mereka meyakini bahwa ilmu itu apa yang dilemparkan oleh syaitan. Ya, keyakinan ini muncul dari buah pemikiran mereka yang rusak. Dan waswas yang ada di dalam hati mereka, waswas yang penuh dengan kegelapan. Ya. Dan khawajis, bisikan-bisikan hati mereka yang lepas dari kebaikan. Kosong dari kebaikan, bahkan ya, sudah menganggur, sama sekali rusak. Tidak bisa lagi dipakai menerima kebaikan. Ya. Padahal hujjah-hujjah mereka, bahkan syubhat mereka itu, adalah syubhat yang dahsyat batilah. Ya, syubhat yang hancur dan batil. Ya, Allah berfirman, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka mereka pun Allah membuat mereka tuli dan membuat hati-hati mereka buta. Dan Allah berfirman, siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang memuliakannya. Ini ahli bidah. Sebab orang yang berbuat bidah, Allah menghinakannya. Allah menghinakannya. Orang yang berbuat bidah, Allah apa? Menghinakannya. Allah menyatakan, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka telah orang-orang yang dihinakan, direndahkan. Maka kalau sudah direndahkan oleh Allah, tidak ada lagi yang bisa memuliakannya. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh yaqulu, sami'tu Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Hafidh yaqulu, sami'tu Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan al-Waqifi yaqul, sami'tu Ahmad ibn Sinan al-Qattan. Ini ucapan yang indah dari Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullahu ta'ala ya rahmatullah. Yaqulu laysa fid dunya muttabi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Fa idza tada ar-rajulu nufi'at halawatu al-hadith min qalbihi. Perhatikan ini. Kata beliau, tidak ada di dunia ini seorang ahli bidah kecuali dia pasti benci kepada ahli hadis. Iya. Karena itu siapa seorang berbuat bidah, maka akan dihilangkan kelezatan hadis itu dari hatinya. Jadi nampak bersejumlah orang yang dulunya masya Allah ahli khair. Iya. Nah, dulu di Yaman kita saksikan beberapa murid Syekh Mukbil, masya Allah ahli tahqiq tentang ilmu rawi tentang hadis luar biasa. Setelah menyimpang, ya, tergiur dengan dunia, hilang seluruh itu. Ya. Tidak nampak lagi. Ya. Kesibukan mereka, kecintaannya kepada ahli hadis hilang darinya. Ya. Perhatikan. Ini dari bahaya apa? Dari bahaya bid'ah. Karena itu, dari ciri ahli bid'ah, mereka pasti benci kepada ahli hadis. Ya, benci kepada orang yang mengikuti hadis Rasulullah. Benci kepada ahli sunnah. Itu ciri ahli bid'ah. Nah, ya, tapi jangan dikatakan ya setiap orang yang benci langsung dihukumnya ahli bidah. Itu belum tentu. Sebab di masa ini banyak manusia yang jahil, tidak paham. Ya. Mereka mengatakan, oh ini baru ini, tidak pernah ketemu. Ya. Mungkin aja dia tidak pernah ketemu. Mungkin ayahnya tidak pernah ketemu. Nenek moyangnya bahkan mungkin belum pernah ketemu. Karena itu di masa ini kata Syekh bin Baz rahimahullah adalah masa yang seorang itu butuh lebih banyak lemah lembut kepada manusia. Kebanyakan manusia jahil tidak memahami. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, sami'tu al-Hakim yaqulu, sami'tu Abu al-Husayn Muhammad ibn Ahmad al-Hanbali di Baghdad yaqulu, sami'tu Muhammad ibn Ismail, sami'tu Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi yaqulu, kuntu ana wa Ahmad ibn al-Hasan At-Tirmidhi inda Imam Ad-Din Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbalin faqala lahu Ahmad ibn al-Hasani ya Abu Abdullah dzakaru li ibn Abi Qutaylah. Oh, ini sebut yang saya sebutkan tadi ya. Ya. Wahai Abu Abdullah wa dzakaru li ibn Abi Qutaylah di Makkah ka ashab al-hadith. Disebutkan kepada Ibn Abi Qutaylah di Makkah para ashab al-hadith. Nah, faqala ashab al-hadith qaum su. Maka Ibn Abi Qutaylah berkata ashab al-hadith adalah kaum yang su, yang jelek. Faqama Ahmad ibn Hanbal wa huwa yanfudu thawbahu. Berdirilah Imam Ahmad dan beliau apa namanya? Membersihkan apa? Ya. Kalau orang berdiri kemudian dia kipaskan begini kainnya, ya bajunya. Sambil beliau ya mengipaskan bajunya, beliau berkata zindiqun zindiq, zindiq. Dia adalah zindiq, zindiq, zindiq. Ya. Hatta dakhala baitahu, sampai beliau masuk ke rumahnya. Nah. Ya demikian ya. Bagaimana? Ya, ahlul bid'ah mereka pasti benci kepada ahlul hadis. Kemudian kata beliau, wa sami'tul Hakim Abu Abdullah yaqulu, sami'tu Abu Nadhr Ahmad ibn Sahal al-Faqih di Bukhara yaqulu, sami'tu Abu Nadhr ibn Salam, sami'tu Abu Nadhr. Sebentar. Ini namanya Ahmad bin Salam. Berarti bacanya Ibn Salam. Ya, sami'tu Abu Nadhr ibn Salam al-Faqih yaqulu, laysa shay'un athqalu ala ahli al-ilhad ولا أبغض إليهم سليم ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم. كتب أبو نافر بن سلام الفقيه في هذا الصوت الذي برد terhadap أهل الإلحاد. Itu أهل البدع. Dan tidak ada sesuatu yang paling benci, yang paling mereka benci melebihi mendengarkan hadis dan meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Nah, karena itu dari dulu mereka kalau ditanya الحديث يا حدثنا كاتين كليان شو ما حدثنا سيق رجالنا سنت هذين يا دمكين فر علماء أهل الحديث بجلائك الشكلاني الشهيري رجالنا شو ما دير دكورسي حدثنا أخبارنا yang menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Rasulullah bersabda begini, saudara-saudara kita dibantai di Bosnia, dibantai di Palestina, tak pernah bergerak. Ya. Itu dari penghinaan ahli bid'ah di masa ini. Nah, dan mereka tidak mengetahui bahwa para ulama ini mungkin punya jasa dalam memperbaiki kaum muslimin, dalam menolong kaum muslimin lebih baik daripada mereka yang sekedar berbicara ya. Daripada sekedar ya apa namanya berucap ya sesuatu yang tidak dia ketahui ya apa yang keluar dari ya lisannya tersebut. Nah, kemudian kata beliau sami'tul Hakim yaqul sami'tu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih wa huwa yunadiru rajulan. Padahal Hakim saya mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ishaq al-Faqih dan beliau mendebat seorang lelaki. Faqala Syekh Abu Bakar haddatsana fulan. Maka Syekh Abu Bakar berkata haddatsana fulan. Maksudnya beliau bawakan riwayat. Faqala lakul rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Ya, maka orang ini berkata, dia tinggalkan kami dari haddatsana. Sampai kapan kita haddatsana terus? Ya. Perhatikan ya, ahli bidah. Maka apa kata Syekh ini? فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري هذا بعد هذا أبدا أن تدخل داري بعد هذا أبدا. Maka Syekh berkata kepadanya berdirilah kamu hai kafir. Mungkin di sini orang ini mengingkari hadis Nabi, bukan sekedar hadisannya yang dia ingkari, tapi yang diingkari apa? Hadis Nabi. Mengingkari hadis Nabi hukumnya apa? Kafir. Mungkin ini yang diinginkan oleh apa asyik di sini. Karena itu beliau katakan berdiri kamu hei kafir. Tidak halal kamu masuk ke rumahku ini selama-lamanya setelah hari ini. Iya. Summa iltafata ilayna wa qala ma qultu li ahadin qat la tadkhulu dari hada illa hada. Naam. Iya. Nah, kemudian beliau berkata, kemudian setelah itu Syekh marah kepada murid-muridnya, beliau berbalik. Kemudian beliau berkata, ya, saya pernah berkata kepada seorang dari tidakkah saya pernah berkata kepada seorang pun bahwa jangan masuk kepada rumahku kecuali orang ini? Ya, maksudnya kenapa dia dibiarkan masuk ke sini? Iya. Nah, kata beliau sami'tul Ustaz Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Hinshar Al-Alim Az-Zahid yaqulu sami'tu Abu Al-Qasim Ja'far bin Ahmad Ja'far ibn Ahmad Al-Mukri Al-Raziyah yaqulu Quri'a ala Abdurrahman bin Abi Hatim Al-Razi wa ana asma. Iya. Anahu qala sami'tu Abi yaqulu Ana bihi al-imam fi baladihi abah Abu Hatim Muhammad bin Idris alhamdulillah yaqul. Sekarang beliau menghikayatkan ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Dan ucapan Abu Hatim Ar-Razi ini ada di dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karya al-Lalakai, dan dia dicetak khusus dalam risalah i'tiqad al-imamain Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Abu Hatim berkata, yaqulu alamatu ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar, tanda ahli bidah adalah dia benci kepada ahli al-athar, benci kepada ahli hadis. Itu tanda ahli bidah. Ya. Kemudian kata beliau, ya, wa alamatu az-zanadiqa tasmiyatuhum ahli al-athar hashawiyatan yuridu bidzalika ibtal al-athar, dan tanda-tanda orang zindiq, ini penggunaan zindiq munafik mana ya? Ya, munafik. Nah, dan di belakang ini di masa kiri ini disebut dalam bahasa Arabnya dengan nama ilman. Ilman. Itu mana zindiq munafik sama. Tanda orang munafik, tanda orang zindiq, mereka menamakan ahli hadis sebagai hasyawiyah. Pekerjaan tidak ada manfaatnya katanya. Ya, na'udzubillah. Mereka menghendaki ingin menolak, ya. Ingin menolak asar, menolak hadis-hadis Rasulullah. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahli sunnah mujbirah. Tanda orang Qadariyah, mereka menamakan ahli sunnah sebagai apa? Jabriyah. Ya, kebalikan Qadariyah apa? Jabriyah. Karena ahli sunnah menetapkan perbuatan hamba adalah makhluk, maka Qadariyah berkata kalian Jabriyah. Jelas? Ya, ini tanda Qadariyah. Kata beliau, walamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahli sunnah musyabbiha. Tanda orang-orang jahmiyah, mereka menamakan ahli sunnah sebagai apa? Musyabbiha. Saya sudah sebutkan ya, dalam masmur sifat ada dua kelompok yang menyimpang. Al-Mu'abdillah dan apa? Al-Musyabbiha. Ya, jahmiyah dari Al-Mu'abdillah. Bahkan nenek moyangnya, kakeknya Al-Mu'abdillah. Ya, tanda jahmiyah dia menamakan ahli sunnah musyabbiha. Walamatul rafidah tasmiyatuhum ahli al-athar nabitatan wa nasibah. Ya. Tanda rafidah, mereka menamakan ahli al-hadar sebagai nabitah. Atau sebagai nasibah. Ya, nabitah, nasibah, maruf ya. Mereka adalah kaum yang apa? Yang memberikan loyalitasnya kepada ahli al-bayt. Ya, seorang ini, mereka adalah orang yang menanamkan kebencian kepada ahlul bait. Ya, itu nafsibah. Jelas ya? Dan rafidah seperti itu. Mereka mengatakan kalian benci kepada ahlul bait. Padahal ahli sunnah, mereka adalah orang yang paling cinta kepada ahlul bait. Dan rafidah, mereka itu hakikatnya orang yang benci kepada ahlul bait. Hakikatnya. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, andai kata pemikiran rafidah itu cinta kepada ahlul bait, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan bahwa saya adalah seorang Rafidhi. Iya. Sebab Imam Syafi'i benar-benar tahu bahwa orang-orang Syiah Rafidhi tidak pernah cinta kepada Ahlul Bait. Nah, kemudian kata beliau, "Qultu, saya berkata, "Wa kullu dhalika asabiyyah, wa la yalhaqu ahlas sunnah wa la yalhaqu ahlas sunnah illa ismun wahid, wa huwa ashabul hadis." Semua itu adalah asabiyyah. Adalah fanatisme. Penamaan bukan pada tempatnya. Tidak ada nama yang mencocoki ahli sunnah kecuali satu nama saja. Mereka adalah ashabul hadith. Qultu. Ya, ini selesai ya. Ucapan siapa? Abu Hatim selesai di situ tadi. Nukilan dari ucapan Abu Hatim. Sekarang Imam As-Sabuni melanjutkan. Saya berkata, ana ra'aitu ahlal bidah fi hadithil asma' allati laqabu biha ahlas sunnah. Ya. Salaku ma'akum maslak al-musyrikin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم شاهرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا تبرابا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بئيرا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبحان الله. نعم كتب لي وفي بركاته. Saya melihat ahli bidah itu pada penamaan-penamaan yang mereka gelar ahli sunnah dengan penamaan itu. Kata beliau, saya melihat bahwa ahli bidah ini telah menempuh bersama ahli sunnah apa yang ditempuh oleh kaum musyrikin bersama Rasulullah. Kaum musyrikin apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah? Ya. Mereka ya, menyebut Nabi SAW dengan berbagai penamaan. Sebagian dari mereka menamakan Nabi sebagai tukang sihir. Sebagiannya lagi menamakannya sebagai dukun. Sebagiannya lagi menamakannya sebagai penyair. Sebagiannya lagi menamakannya sebagai orang yang gila. Sebagian lagi menamakannya sebagai orang yang terfitnah. Sebagian lagi menamakan Nabi sebagai orang yang mengada-adakan. Orang yang mengadakan, orang yang menciptakan perkara baru, orang yang berdusta. Padahal Nabi SAW sangat jauh dan terlepas dari segala celaan-celaan tersebut. Dan beliau tidak lain, tidak ada nama yang pantas bagi beliau kecuali hanya seorang Rasul. Dan beliau adalah seorang nabi yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Iya. Maka kaum musyrikin menamakan nabi dengan berbagai penamaan, dan beliau tetap Rasulullah. Iya. Tetap Rasulullah. Iya. Maka ahli bidah menamakan ahli sunnah dengan berbagai penamaan, sama saja. Ahli sunnah tetap ahli sunnah. Tetap ashabul hadis. Allah berfirman, "Undur kaifa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka mengada-adakan untuk kalian perumpamaan-perumpamaan, maka mereka pun tersesat dan mereka tidak mempunyai jalan untuk hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadummunani mudammaman wa ana Muhammad." Mereka mencela saya dengan celaan-celaan, dan saya adalah Muhammad, saya adalah orang yang terpuji. Ya. Maka jangan takut, ahli sunnah dari masa ke masa demikian. Dijelekkan oleh ahli bidah. Tapi penjelekan-penjelekan ini, yakinlah bahwa Allah akan mengganti penjelekan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Ya subhanallah, betapa banyak kita ya alami ahli sunnah dijelekkan, diterangkan begini dan begitu. Ternyata orang yang mendengarkannya begitu mengetahui hakikat ahli sunnah tidak seperti itu, mereka pun akhirnya cinta kepada sunnah, berikut kepada sunnah. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang dibalini, dilakukan kedustaan terhadap mereka. Nah, menurut Syekhuna Mukbil rahimahullah ta'ala sangat banyak mengulangi ucapan seorang syair, ya, penyair yang indah ucapannya. Kata penyair ini, dan syair ini disebut oleh Syekh Al-Albani di muqaddimah syarah ta'lif beliau terhadap syarat tahawiyah. Kata penyair, "Idza arada Allahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisana hasudi." Apabila Allah menghendaki tersebarnya sebuah keutamaan yang apa bergulung, keutamaan yang sangat banyak, apabila Allah menghendaki tersebarnya keutamaan yang sangat banyak, maka Allah akan menjadikan pada keutamaan ini ada lisan-lisan yang hasad padanya. Dijelekkan, diremehkan, di ini, dibuat ini. Akhirnya orang-orang yang menjelek-jelekkan ini berubah. Akhirnya belakangan, oh rupanya dia adalah sebuah kebaikan. Tersebarlah kebaikan ini melalui lisan orang-orang yang hasad. Ya, subhanallah. Karena itu jangan takut dari celaan. Ya, kalau takut celaan, lebih bagus tidur aja di rumah. Ya. Ambil bantal, ambil selimut, tidur. Jangan keluar-keluar. Ya, kalau takut celaan. Ya. Dan manusia itu wajar dicela. Tidak ada semua yang selamat. Jangankan kita, Allah dan Rasulnya saja dicela oleh manusia. Ya, karena itu kata seorang penyair, "Ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyul huda fakaifa ana?" Allah saja yang penuh dengan kemuliaannya tidak selamat dari celaan. Ada mengatakan Allah satu dari yang tiga, Allah adalah ayah, anak, ya punya anak, itu kan celaan semua terhadap Allah. Allah saja tidak selamat dari celaan, Nabi saja tidak selamat dari celaan, apalagi saya. Ya. Kan begitu? Ya. Imam Malik suatu hari bertanya kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Madza yaqulu an-nasu fiyya?" Apa yang manusia katakan tentang saya? Maka orang-orang berkata, di antara manusia ada yang memuji engkau, dan di antara manusia ada yang mencela kamu. Ya, kata Imam Malik, "Alhamdulillahilladzi lam yajma'ahum ala dammi." Alhamdulillah yang tidak mengumpulkan mereka semua bersepakat mencela saya. Ya. Maksudnya kalau ada celaan itu wajar. Kalau semuanya sepakat mencela ini baru ya, tidak wajar. Dipahami? Tapi kalau ada yang memuji dan mencela, maka itu adalah hal yang wajar. Ya, karena itu ini dari hal-hal yang membesarkan hati ahli sunnah. Ya, orang-orang yang mencela memberikan gelar sana sini, tinggalkan hal tersebut. Ya, tidak usah pusing. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Celaan itu bisa akan berubah menjadi keutamaan bagi ahli sunnah. Ya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu apa? Risau dengan hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, وكذلك المبتدئه خذلهم الله استسموا القول في حمله في حمله اخباره ونقلت اثاره ورواه احاديثه المقتدين بسنته فسماهم بعضهم حشويه وبعضهم مشبهه وبعضهم نابته وبعضهم ناقبه وبعضهم جبريه. Demikian pula ahli bidah, semoga Allah menghinakan mereka. Mereka pun membagi-bagi ucapan ya pada para penyandang hadis Nabi, para penukil asarnya, para periwayat hadis-hadisnya. Yang mereka ini berpegang dengan sunnahnya. Ahlul bidah menamakan mereka, sebagiannya menamakannya dengan hasyawiyah, sebagiannya menamakannya dengan musyabbiah, sebagiannya menamakan dengan nabita, sebagiannya menamakan dengan naqibah, sebagiannya menamakan dengan jabriyah. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa ashabul hadith iqamatun min hadhihi atau iqamatun min hadhihi al-ma'ayidi bariyah, naqiyatun zakiyah, taqiyah, wa laysu illa ahla sunnah al-mubiyah, والسيرة المرضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية." نعم. kata beliau dan ashabul hadis, mereka adalah orang yang terjaga dari celaan-celaan tersebut, berlepas darinya, suci, bersih, ya. Apa? Taqiyyah, sangat bertakwa. Nah, mereka tidak punya nama kecuali ahli sunnah, mengikuti sunnah yang sudah berjalan bersama Nabi. Mengikuti jalan, ya, menapak jalan yang sudah diridhai, yaitu jalan Nabi dan para sahabatnya. Mengikuti jalan-jalan yang lurus, ya. Dan mengikuti hujjah, hujjah yang kuat. Di sini di jamak jalan, ya, dari sisi apa namanya amalan-amalan yang kebaikan di jalan yang lurus itu banyak. Ya, dan semuanya disebut sebagai jalan yang lurus. Naam, qad waffaqahumullahu jalla jalaluhu liittiba'i kitabihi wa wahyihi wa khitabihi wal ittiba'i bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf min al qawli wal amal wa zajarahum fiha 'anil munkari minha wa 'anakum ala tamassuki bi sirratihi wal ittiba'i bi mulazimi sunnatihi wa syarhi sudurikum li mahabbatihi wa mahabbati a'immati syari'atihi wa 'ulama'i ummatihi. Naam, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tauqiq kepada ahli sunnah, para sahabul hadith, untuk mengikuti kitab Allah, mengikuti wahyunya, dan mengikuti perintah Allah. Dan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadith-hadithnya, yang di dalamnya terdapat perintah kepada umatnya hal yang ma'ruf, berupa ucapan maupun amalan. Dan di dalam hadith itu terdapat larangan kepada mereka melakukan yang mungkar. Dan di dalam hadith tersebut, ya, terdapat hal yang membantu mereka untuk bertamasuk di atas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil hidayah dengan mengikuti sunnahnya, dan melapangkan, ya, melapangkan hati-hati mereka dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para imam pembawa syariat ini, penyandang syariat, dan cinta kepada ulama umat. Kemudian kata beliau, "Wa man ahabba qauman fa huwa minhum yawm al-qiyamah bi hukmi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma man ahabba." Kata beliau, dan siapa yang cinta kepada satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut pada hari kiamat dengan hukum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia cinta kepada ahli sunnah, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama ahli sunnah. Dia cinta kepada a'immah, kepada para ulama, kepada para sahabat, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka seluruhnya. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan alamat ahli bid'ah, maka sekarang beliau terangkan alamat ahli sunnah. Kata beliau rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnah hubbukum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa uliyatiha وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. Salah satu tanda ahli sunnah, mereka cinta kepada imam ahli sunnah, mereka cinta kepada imam sunnah, dan cinta kepada ulama'nya, cinta kepada penolong sunnah, dan cinta kepada orang-orang yang berloyalitas kepada sunnah. Dan ciri ahli sunnah, mereka benci kepada imam ahli bidah yang mereka menyuruh kepada neraka, menunjukkan pengikut mereka kepada neraka yang merupakan rumah kesialan atau rumah kebinasaan. Nah, ya, orang yang mengajak kepada kesesatan itu artinya dia telah menyuruh kepada apa? Kepada pintu neraka. Orang yang mengajak kepada bidah itu artinya dia menyuruh kepada pintu neraka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah belum menyebutkan kaum yang seperti ini. Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ternyata ada juga dai-dai yang menyuruh kepada apa? Pintu neraka jahannam. Dan uniknya, ketika Nabi ditanya, sifhum lana, sifatkan bagaimana dai-dai ini. Kata beliau, yatakallamuna bi'alsinatikum. Ya. Yatakallamuna qaumun min jildadikum, yatakallamuna bi'alsinatikum. Mereka adalah kaum dari kulit kalian juga. Sama dari kalian, kaum muslimin. Berbicara dengan lisan kalian, mungkin dia baca ayat, baca hadis, iya, tapi mereka adalah apa? Dai menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Maka hati-hati dai seperti ini. Nah, kata beliau, wa qad zayyana Allahu subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bi hubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluhu wa minna. Dan Allah telah menghiasi hati ahli sunnah, menerangi hati ahli sunnah dengan cinta kepada ulama sunnah. Dan itu adalah keutamaan dari Allah jalla jalalu dan anugerah. Ya, maka hendaknya kita syukur hal ini. Hendaknya kita mensyukurinya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Haqiq, askanahu Allah wa iyana al-jannah. Qala hadathana Muhammad bin Ibrahim bin Fadl al-Muzakki. Qala hadathana Ahmad ibn Salama. Qara'a alayna annahu qala qara'a alayna Abu Raja Qutaybah ibn Sa'id kitab al-Iman lahu. Fa kana fi akhirih Ya, Ibnu Qutaibah membaca Kitabul Iman. Saya enggak tahu ya Kitabul Iman. Cita apa di cetakan itu? Kitabul Iman. Yang jelas buku ini sini oleh muallif kita mengatakan saya tidak ketemukan buku ini. Saya tidak ketemukan nisbat ini. Ini buku dicetak kapan ini? Oh, wajar ya. Ini dicetak tahun 1419 Hijriah. Ya, berarti 10 tahun yang lalu. Ya. Dan ini sudah ketinggalan zaman. Ya. Sebab baru-baru ini sudah dicetak dalam majalah Al-Buhut Al-Islamiyah I'tiqad Qutaibah Ibnu Said Al-Balsi. Ya, sudah ada keyakinannya. Dan di dalam buku itu terdapat apa yang disebut oleh penulis di sini. Jelas? Alhamdulillah, Aqidah Qutaibah bin Said itu antum bisa dapatkan CD-CD rekamannya. Kita pernah memberikannya daurah, selesai daurah di Solo sana. Nah, kata beliau, "Fakana fi akhirih," maka di akhir dari kitab itu tertulis, "Fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wal Auza'iyya wa Syu'batan wa ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi, fa'lam annahu sahibu sunnah." Ya, perhatikan ya bagaimana beliau memberi ciri ahli sunnah. Kata beliau, kalau kamu melihat seorang lelaki cinta kepada Sufyan ats-Tsauri, dia cinta kepada Malik bin Anas, cinta kepada Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i imam di negerinya, ya, cinta kepada Syu'bah, ini imam negeri Basra, cinta kepada Ibn Mubarak, ini imam negeri Khurasan, cinta kepada Abul Ahwas, ini imam negeri Kufa, cinta kepada Syarik, cinta kepada Waqi, ya, ini semua dari imam negeri Kufa, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, ini semua dari para imam ma'ruf. Jelas ya? Kalau kamu lihat ada orang yang cinta kepada mereka ini, ketahuilah bahwa mereka ini adalah apa? Pengikut sunnah. Ya, yang ciri mengetahui. Bukan artinya kita apa namanya? Ya, mengkultuskan orang perorangan, tidak, atau mengatakan ada dari imam yang maksum terjaga dari kesalahan, tidak. Tapi para ulama ini tatkala mereka adalah sosok panutan umat yang dikenal dengan kebaikan dan keyakinan yang benar, maka kalau ada yang benci kepada mereka, ini pasti kebenciannya karena tidak suka kepada ajaran yang mereka bawakan. Ya, kalau kesalahan mungkin saja setiap imam ada kesalahannya, namanya manusia, mungkin jatuh dalam kesalahan. Iya. Kemudian kata beliau, kala Ahmad bin Salama yang meriwayatkan, fal hattu bi khatti tahtahu, maka saya pun mengikutkan di bawahnya dengan tulisanku. Ya, sebab Ahmad bin Salama ini yang meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dan Qutaibah bin Sa'id di masanya Ahmad bin Salama datang setelahnya. Dan Ahmad bin Salama ini semasa dengan Imam Muslim, semasa dengan Imam Muslim rahimahullah. Ahmad bin Salama ini dari imam besar. Maka kata Ahmad bin Salama, saya ikutkan, saya tambah lagi nama-nama di bawahnya. Ya, di bawah kitab dari Qutaibah ini. Saya tambah Yahya bin Yahya, yaitu Yahya bin Yahya Tamim bin Naisaburi, yang telah kita sebutkan tadi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi. Kata beliau, falam mentaha ila hadal mawdi, nabara ilayna ahla Naisabur. Ahla Naisabur. Ya. Maka begitu beliau berhenti ke tempat ini, begitu berhenti ke tempat Ishaq bin Rahawi, ya, maksudnya beliau akan menyebutkan tentang masalah Yahya bin Yahya. Maka beliau melihat kepada kami, yaitu penduduk Naisabur. Di situ saya baca apa? Ahla. Dia ini mansub ala al-istifas dalam istilah nahwunya. Ya, mereka ini adalah satu kaum yang ta'assabun ala Yahya bin Yahya. Mereka adalah satu kaum yang apa? Ta'assub kepada Yahya bin Yahya. Faqulna lahu ya Aba Raja, ma Yahya bin Yahya? Ya, maka kami berkata kepadanya, wahai Aba Raja, siapa Yahya bin Yahya itu? Qala rajulun salih imamul muslimin wa Ishaq bin Rahawi imam wa Ahmad bin Hanbal akbar mimman sammaituhum kullihim, mimman sammaituhum kullihim. Ya. Kata beliau, beritahu siapa Yahya bin Yahya? Kata beliau, beliau adalah seorang yang salih, imam kaum muslimin. Ishaq bin Rahawi juga imam kaum muslimin. Tapi Ahmad bin Hanbal itu yang paling besarnya. Ya, di antara seluruh yang saya sebutkan. Kemudian kata beliau, wa al-haqqu bi ha'ula'i alladhina dzakarahum Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fa huwa sahibus sunnah min a'immatil hadith alladhina bihim yuqtadun wa bihadithihim yuhtadun wa min jumlatihim wa muttabi'ihim wa syi'atihim anfusahum yu'addun wa bi ittiba'ihim atharahum yajiddun jama'atan akharin. Kemudian kata apa? Kemudian kata imam ini kemungkinan di sini masih kelanjutan ucapan Ahmad bin Salama. Ya. Dan kemungkinan di sini sudah ditambah oleh siapa? oleh imam. Iya, saya pastikan di sini ya, bahwa ini berpula dari sini kembali kepada ucapan siapa? As-Sabuni. As-Sabuni berkata, dan saya tambahkan, ini ucapan As-Sabuni ya, sebab beliau sebutkan nanti di belakang Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah itu lahir setelah Ahmad bin Salamah, datang setelah Ahmad bin Salamah. Jelaskan di sini ya. Jadi As-Sabuni berkata, dan saya ikutkan bersama siapa yang disebut oleh Qutaibah. Jadi Qutaibah sebut sejumlah imam, maka saya ikutkan lagi. Siapa yang cinta kepada mereka, maka dia adalah terhitung dari pengikut sunnah. Saya ikutkan dari A'immatul Hadis, yang mereka ini adalah orang yang dijadikan panutan, petunjuknya, dijadikan sebagai hidayah. Dan orang yang mengikutinya, ya, golongannya, itu dihitung dari Ahlul Hadis. Dan mengikuti jejak-jejak mereka dengan sungguh-sungguh, mereka juga dihitung sebagai Ahlul Hadis. Saya tambah lagi, jama'ah yang lain, kata beliau. Ada kelompok ulama yang lain. Di antara yang mereka, yang beliau sebutkan, kata beliau, minhum Muhammad ibn Idris al-Syafi'i al-Maqladi atau al-Maqladi, al-Imam al-Muqaddam, al-Sayyid al-Mu'addam, al-Azim al-Minna, al-Azim al-Minna ala ahli al-Islam wa al-Sunnah, al-Muwaffaq, ya, al-Mulaqqan, al-Mulhad, al-Musaddad, alladhi amila fi din al-Islam wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam min an-nasr lahum wa ad-dabb anhuma ma lam ya'malhu ahad min ulama'i asrihi wa man ba'dahum. Ini sini penulis beliau memulai dengan Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i ini punya kedudukan di hati beliau. Kata beliau, yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah imam yang dikedepankan, sayyid yang diagungkan, orang yang sangat besar jasanya kepada Islam, kepada penduduk Islam dan kepada pengikut Islam dan pengikut sunnah. Orang yang mendapat taufik, orang yang mendapat talqin, maksudnya seakan-akan dia ini dibisikkan kebenarannya, apa yang benar. Ya. Al-Mulhad, yang mendapatkan ilham. Al-Musaddad, Musaddad itu artinya diluruskan langkahnya. Alladhi amira fi dinillah, yang dia ini beramal dalam agama Allah dan sunnah Rasulullah, dari pertolongan terhadap agama dan sunnah dan membelanya, apa yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari ulama di masanya, dan apa yang dia dikerjakan oleh orang yang datang setelah mereka. Nah, kata beliau, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ الشَّافِي كَسَيِّدْ بِنْ جُبَيْرْ وَالزُّهْرِ وَالشَّابِي وَالتَّمِيمِ. Dan di antara mereka ada yang sebelum Imam Syafi'i, seperti Sa'id bin Jubair, ini murid Ibn Abbas Az-Zuhri, ini dari kalangan tabi'in, ya, walaupun dia dari Sigar At-Tabi'in. Wasyabi juga dari kalangan tabi'in, dan beliau terhitung dari tabi'in kibar atau pertengahan. Wat-Taymi, demikian pula At-Taymi, yaitu Sulaiman bin Tarkhan At-Taymi, beliau juga dari kalangan tabi'in. Kemudian setelahnya lagi, At-Taymi turun lagi ke bapak setelahnya, ya, Kalis bin Sa'ad, seperti Lais bin Sa'ad, ini imam negeri Mesir. Wal-Auza'i, Wat-Tawri, Al-Auza'i sudah disebut ya oleh Qutaibah. Al-Tawri, Sufyan bin Uyain Al-Khilali, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Yunus bin Ubaid, Ayyub bin Aun, wa nadara'ihim. Ini semuanya nama-nama, ya, pentolan-pentolan ahli sunnah, para pemimpin atau para a'immah ahli sunnah. Wa min ba'dihim, Nikla Yazid ibn Harun, wa Abdul Razzaq, wa Jarir bin Abdul Hamid. Ini setelahnya lagi, di bawahnya lagi, tabaqat setelahnya, Yazid bin Harun, Abdul Razzaq, Jarir ibn Abdul Hamid. Kemudian datang lagi ulama setelahnya, wa min ba'dihim, Nikl Muhammad bin Yahya al-Duhli. Ini juga imam terkenal, ini termasuk guru Imam al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wa Muslim bin Hajjaj al-Qushairi, wa bi Dawud al-Sijistani, wa bi Zura al-Razi, wa bi Hatim, wa ibnihi, anaknya juga ya, termasuk imam Abdurrahman. Wa Muhammad bin Muslim, ya, bin Wara. Muhammad bin Muslim bin Wara ini dari imam negeri Khurasan, dia selevel dengan Abu Hatim, Abu Zura, satu tingkat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa Muhammad bin Aslam al-Tusi, wa Uthman bin Said al-Darimi. Ini Uthman bin Said al-Darimi bukan penulis as-sunan ya. Penulis as-sunan itu namanya namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Bahram. Ya, atau Abdurrahman Muhammad Abdurrahman. Nah. Ya, Muhammad bin Abdurrahman. Imam al-Darimi. Kalau ini Uthman bin Said al-Darimi, ini yang penulis kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Ya. Penulis kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Nah, kitabnya adalah kitab yang agung. Ya. Diajarkan oleh guru-guru kami. Kata beliau, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini Ibn Khuzaimah rahimahullah. Ya, imam yang digelari sebagai Imamul A'immah. Disebut sini oleh penulis. Wa kana alladhi yud'a Imamul A'immah. Wa la umri kana Imamul A'immah fi asrihi wa waqtihi. Beliau ini digelar imamnya para imam. Ya, dan kata penulis, ya, demi umurku, ya, maksudnya kalimat berjalan di tengah orang Arab ya. Mereka tidak maksudkan dengannya sumpah. Ya. untuk mentakkid saya. Sungguh dia ini adalah siapa? Imam A'immah di masanya dan waktunya. Ya, di antaranya juga Abu Ya'qub Ishaq bin Ismail Al-Busti. Wajaddi min qabli abawayya, min kibali abawayya. Dan kakekku dari arah kedua orang tuaku. Yaitu Abu Sa'id Yahya bin Mansur Az-Zahri Al-Harawi. Wa Adi bin Hamawai Al-Sawburi. Walidayhi Saifai As-Sunnah. Dua pedang sunnah. Digelar dua pedang sunnah. Ya, dua ayahnya, kakek beliau. Abdullah As-Sawbuni wa Abi Abdurrahman As-Sawbuni. Wa gairihim min a'immati sunnah. Ya, jelas ya. Wajar kalau Imam Abu Uthman As-Sawbuni yang lahir sebagai ulama sunnah, sebab ayah-ayahnya, kakek-kakeknya juga ulama sunnah. Ya, dan ini perhatikannya pengaruh dari pendidikan orang tua. Ya. Alladzina kanu mutamassikina biha, nafirina laha, da'ina ilaiha, dalina alaiha. Mereka dari ulama sunnah yang mereka berpegang dengan sunnah, menolong sunnah, menyuruh kepada sunnah, dan menunjukkan kepada sunnah itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah di akhir, kata beliau, wahadith al-juman alladhi asbattuha fi hadha al-juz kanat mu'taqada jami'ihim lam yuqalif fiha ba'duhum bal ajmu 'alayha kulluha wattafaqu ma dhalika 'ala al-qawli biqahri ahli al-bid'ah. Dan jumlah ini yang saya sebutkan di juz' ini itu adalah keyakinan ahli sunnah. Jumlah yang saya sebutkan di buku ini, kata penulis, itu adalah keyakinan ahli sunnah seluruhnya. Ini penulisan kesepakatan. Tidak ada yang menyelisih dalam hal ini, atau tidak seorang pun yang menyelisih dalam hal ini. Bahkan seluruhnya sepakat. Ya. Berijma, dan mereka bersepakat untuk berbicara, berucap, akan harusnya seorang itu mematahkan ahli bid'ah, menghinakan mereka dan merendahkannya. Idlalihim wa asidaihim wa iba'adihim wa ikfa'ihim wa taba'uri minhum wa mimasahabatihim wa muasyaratihim wa taqarrubu wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bi mujadaratihim wa muhajaratihim. Ya, wajibnya untuk mematahkan ahli bid'ah, menghinakan mereka, merendahkan mereka, menjauhkan mereka dan mencampakkan mereka. Ya, dan menjauh dari mereka. Ya. Menjauh dari berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka. Kemudian taqarrub kepada Allah dengan menghindari mereka dan berhijrah. Ya. Menghajar mereka. Qala al-ustaz al-imam rahimahullah. Berkata al-ustaz al-imam rahimahullah. Ya, masih koneksinya atau? Hah? Masih ada koneksinya? Masih nyambung? Ya. Saya tahu sudah redup ini baterai ya. Baik. Qala al-ustaz al-imam rahimahullah. Berkata al-ustaz al-imam. Ya. Yaitu As-Sabuni. Ya rahimahullah. Ya. Ini masih ucapan As-Sabuni ya. Kata beliau, wa ana bi fadlillahi azza wa jalla muttabi'un li atharihim, mustabi'un bi anwarihim. Kata beliau, dan saya dengan keutamaan Allah azza wa jalla, saya mengikuti jejak para ulama itu. Mengikuti cahaya mereka, mengambil keterangan dari cahaya mereka. Ya, nasihun ikhwani wa ashabi alla yazigu an manarihim. Saya menasihatkan saudara-saudaraku, teman-temanku, jangan sampai mereka menyimpang dari menara mereka. Wala yattabi'u ghair aqwalihim, jangan mereka mengikuti selain dari ucapan para a'immah itu. Wala yastaghilu bihadhihi almuhdatsat min albid'ah, dan jangan mereka sibuk mengurus bid'ah-bid'ah yang baru ini, yang baru muncul. Allati ishtaharat fi ma bainal muslimin wa dhaharat wa intasharat walau jarat wasidatun minha ala lisan wahidin fi asri ulaika al-a'immah la hajaruhu wa badda'uhu wa lakadzabuhu wa asabuhu bi kulli su'in wa makruh. Ya. Kata beliau, jangan dia menyebutkan dengan bid'ah-bid'ah ini. Bid'ah yang sudah tersebar di tengah kaum muslimin, nampak, ya, dan, sudah masyhur di tengah kaum muslimin, nampak dan tersebar. Kata beliau, andai kata satu dari bid'ah ini saja, ya, diucapkan di lisan orang yang berada di masa para a'immah itu, maka para a'immah tersebut akan menghajar mereka, akan mentadbi' mereka, mendustakan mereka, dan mereka akan menimpakan kepada orang tersebut segala kejelekan dan hal yang tidak disenangi. Ya. Kata beliau, wala yagurranna ikhwani hadirakum Allah, wala yagurranna ikhwani hadirakum Allah kafratu ahli al-bid'ah wa wukuri adadihim. Ini nasihat beliau, nasihat yang sangat penting untuk kita di masa ini. Ya. Kata beliau, jangan sampai saudara-saudaraku, semoga Allah menjaga mereka, jangan sampai saudara-saudaraku tertipu dengan banyaknya ahli al-bid'ah, ya, dan lengkapnya jumlah mereka. Jangan tertipu, sebab jumlah yang banyak itu bukan apa? Ukuran keselamatan. Ya. Jumlah yang banyak bukan ukuran keselamatan. Ya. Bahkan Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Iya. Maka yang menjadi ukuran adalah kebenaran, bukan banyaknya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, la tastawfish bi qillati as-salikin wa la taktar bi kathrati al-halikin. Jangan kamu merasa risih, merasa gundah gulana dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan yang benar. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Iya. Banyaknya orang yang menyimpang, jangan tertipu, biarkan saja. Iya. Sepanjang orang berada di atas petunjuk, maka tidak akan membahayakan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla apa? Idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian ya mengurusi diri-diri kalian, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Kemudian kata beliau, fa inna dhalika min amarat istirabis sa'. Sungguhnya hal yang seperti ini, banyaknya ahlul bilad, ini dari tanda dekatnya hari kiamat. Ibu Rasul Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul Al-Mustafa bersabda, inna min alamatis sa'ati waqtiradiha ay yaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu wal ilmu huwa as-sunnah wal jahlu huwa al-bid'ah. Dari tanda hari kiamat, ya, dari tanda hari kebangkitan dan dekatnya hari kebangkitan, kurangnya ilmu dan banyaknya kejahilan. Ilmu itu adalah sunnah dan kejahilan adalah apa? Adalah bid'ah. Ya. Maka ini adalah nasihat yang sangat indah dari beliau. Kemudian di sini beliau memberikan nasihat yang lainnya. Dan juga adalah nasihat yang sangat berharga. Karena kita senantiasa mengingatnya. Kata beliau, "Wa man tamassaka al-yawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wa da'a bi sunnati ilaiha, kana ajruhu awfara wa akthara min ajri man jara 'ala hadhihi al-jumla." Ya. Fi awal al-Islam wal millah. Nah, siapa yang berpegang dengan hari ini? Siapa yang berpegang hari ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia beramal dengannya, istiqamah di atas sunnah, menurutkan kepada sunnah, maka pahalanya lebih banyak, ya lebih luas dan lebih banyak dari pahala orang-orang yang telah berlalu. Ya. Orang-orang yang telah berlalu juga menempuh keyakinan ini dari generasi pertama Islam. Sebab Rasul Al-Mustafa berkata, lahu ajru khamsin. Mereka mendapatkan pahala 50. Kila khamsina minhum. Ya, maka sahabat bertanya, apakah 50? Dapat 50 pahala dari mereka atau dari kami? Ya. Kata Nabi, bal minkum, bahkan 50 dari kalian. Ini hadis apa namanya masyhur ya, tadi diperbincangkan oleh para ulama. Ya, dan saya sendiri dari pembahasan yang sudah berlalu, ya, hadis ini tidak bisa dikuatkan. Nah, tapi makna bahwa orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman dilipat gandakan pahalanya dari sisi ini, sebab mereka ya tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka beriman, membela sunnah Nabi, dari sisi ini dilipat gandakan pahalanya. Ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain, bukan oleh hadis ini. Jelas ya? Hadis ini walaupun kita katakan lemah, tapi ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Kemudian kata beliau, wa innama qala dhalika liman ya'mala bi sunnatihi inda fasadi ummatihi. Sungguhnya Rasulullah berucap hal ini bagi siapa yang beramal dengan sunnahnya ketika umatnya rusak. Ini datang dalam sebuah riwayat. Ya, dan hadisnya juga ada kelemahan. Kemudian kata beliau, wajadtu fi kitab Syekh Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawi As-Sabuni rahimahullah, qala akhbarana Abu al-Abbas Al-Hasan bin Sufyan An-Nasa'i qala anna al-Abbas ibn Subayt حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول إنه كابن الزهري كتب لي تعليم سنة أفضل من إبادة 100 سنة mengajarkan sebuah sunnah lebih afdal daripada ibadah 200 tahun. Iya. Dan memang dari sisi membela sunnah, mempelajari ilmu, ya, mengajarkan ilmu itu disebutkan keutamanya lebih afdal daripada ibadah yang terbatas pada dirinya sendiri. Lebih afdal daripada qiyamul lail, bahkan kadang lebih afdal daripada jihad yang sifatnya jihad apa? Jihad tatawu, jihad yang sifatnya sunnah. Kata beliau, akhbaran Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani. Qala akhbarana Abu al-Abbas Muhammad bin Abdul Rahman Ad-Daguli. Qala sami'tu Muhammad bin Hatim Al-Mabhari yaqulu sami'tu Amr bin Muhammad yaqulu kana Abu Muawiyah Ad-Darir. Ya, Abu Muawiyah Ad-Darir namanya Muhammad bin Khazib. Ya, beliau ini buta semenjak kecilnya. Ya, tapi perhatikan ya bagaimana cacatnya tidak menghalanginya. Cacat beliau tidak menghalanginya untuk menjadi imam dan ahli hadis ya rahmatullah. Yuhadditsu Harun Ar-Rasyid. Abu Muawiyah menyampaikan hadis kepada Harun Ar-Rasyid. Fahaddatsahu bi hadits Abi Hurairah. Ya, ihtajja Adam wa Musa. Maka beliau pun menceritakan hadis Abu Hurairah tentang kisah perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Faqala Isa bin Ja'far, "Kaifa hadha?" wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Ya. Bagaimana ini? Berkata Isa bin Ja'far, salah seorang yang hadir di situ, ya juga dari kalangan dari Bani Abbas. Ya bagaimana ini? Padahal antara Nabi Adam dan Musa berapa banyak jarak keduanya? Fawasaba bihi Harun. Ya. Maka Harun Ar-Rasyid berdiri langsung. Ini menunjukkan bagaimana ta'zim para pemimpin waktu itu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, bagaimana bisa terjadi? Langsung Harun Ar-Rasyid berdiri. Ya. Kemudian berkata, "Yuhajjitukani Rasul wa tu'aridu bi kayf?" Para ini, syekh ini menceritakan kepada kamu dari Rasul, lalu kamu menentangnya dengan ucapan bagaimana? Ya. Beliau sangat marah. Qala fa ma zala yaqulu hatta sakana an. Terus beliau berucap, marah sampai akhirnya beliau tenang. Kata beliau, "Wa hadha yanbaghi lil mar' ayu aqdima akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah harusnya seseorang mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqabilha bil qabul wat taslim wat tasdiq, dan menerima hadis-hadis itu dengan penerimaan, ya, at-taslim, penyerahan diri, wat tasdiq, dan membenarkannya, wa yunkiru ashadd al inkar ala man yasluku fiha ghayra hadha at-tariq alladhi khalaqahu Harun ar-Rasyid rahimahullah ma man i'tarada ala al-khabar as-sahih alladhi sami'ahu bi kayf ala tariq al-inkar wal istib'ad lah wa lam yatalaqqahu bil qabul kama yajibu an yatalaqqa jami'a kama yajibu an yatalaqqa jami'u ma yaridu atau anam jami'u ma yaridu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sepatutnya lah seorang itu mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap siapa yang menempuh jalan. Ya. Selain dari jalan yang ditempuh oleh orang Harun ar-Rasyid bersama orang yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga dia mendengarnya lalu dia berkata bagaimana? Dia harus diingkari dengan bentuk pengingkaran dan dia jauhkan dan tidak boleh diterimanya. Tidak boleh diterima orang tersebut. Sebagaimana? Ya. Dia juga wajib untuk menerima seluruh apa yang datang, mayaridu, apa yang waris, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian beliau menutup kitab ini dengan doa. Kata beliau, "Ja'alana Allah subhanahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa yatamassakuna fi dunyakum muddata mahyakum bil-kitabi was-sunna wa jannabana al-ahwa'a al-mudilla wal-ara'a al-mutmahilla wal-aswa'a al-mudilla fadlan minhu wa minna." Kata beliau, beliau berdoa dengan doa yang agung di sini yang dibutuhkan oleh setiap pengikut sunnah. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Dan kita dijadikan dari orang-orang yang berpegang di dalam kehidupan dunia ini sepanjang dia hidup, dia berpegang dengan kitab dan sunnah. Dan semoga kita dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan, mengikuti pendapat-pendapat yang miring, menyimpang, dan mengikuti kejelekan-kejelekan yang menghinakan. Semoga Allah mengabulkan ini semua untuk kita, keutamaan darinya dan anugerah. Naam, akhiruhu, alhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, selesai ya? Bukunya. Ya, wallahu ta'ala alam.